keilmuan dari beliau tentang apa-apa yang akan disampaikan. Maka langsung saja acara ini kita mulai kepada Ustaz Tuhan bin Umar Bawazir. Saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات سيدنا مجلس مسجد نور على نور يا الله مليكاً دنيا والآخرة إن شاء الله Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla wa ala menginginkan manusia selalu berada pada fitrah penciptaannya, yakni tidaklah Allah memiliki tujuan menciptakan manusia kecuali li ibadatillah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh manusia, kapanpun, dimanapun dia beribadah, yang diinginkan Allah merujukkan kembali kepada Allah. Lillahi kalimatillah. Hanya untuk tegaknya kalimat-kalimat Allah. Ikhwanillah, di hadapan kita ada buku yang mulia, karya tulis dari Syekh Salim bin Al-Hilali, di mana beliau salah seorang murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, yang sering datang ke Indonesia dan sering kita bermuhadarah bersama beliau. Dan subhanallah, ilmu beliau ini patut kita ikuti. Jadi cara beliau menyimpulkan agama yang indah ini, karena jujur saja kita tinggal di negeri yang semua orang ini mengaku beragama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan mau bilang apa, kita pun tinggal di negeri yang negeri ini melihat Islam dari orang Islamnya. Walaupun dengan tegas Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid fi Maqasid Tauhid, beliau mengatakan la yanbaghi an naqisa al-Islam bima 'alaihi al-muslimun al-yawm. La yanbaghi an naqisa al-Islam bima 'alaihi al-muslimun al-yawm. Tidak diperbolehkan kita melihat Islam dari orang Islam zaman sekarang. Ini nasihat ulama besar selepas Syekh Shalih Utsaimin. Tidak diperbolehkan kita melihat Islam dari orang Islam zaman sekarang. Li'annahum qad 'amilu 'amalan ghaira islami. Karena banyak di antara mereka yang telah mengamalkan amalan yang tidak Islam. Sehingga mudah sekali merujukkan kepada ustaz-ustaz tertentu sehingga terkesan hizbi, berkelompok-kelompok mereka dengan lakop-lakop sendiri. Wa ya billah wa na'udzubillah. Sementara ayat dengan tegas mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Perintah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili. Makna sabil mufrad, itu satuan tunggal. bukan jamak. Hadhihi sabili, katakan ya Muhammad, inilah jalanku yang satu, kebenaran yang tidak berbilang. Inna dina innallahi Islam. Aku ajak kalian ke jalan Allah ala basirah. Basirah, Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, burhanun sar'iyun wa'akliyun, hujah atau dalil. Diajak manusia ke jalan Allah untuk Islam ini atas dasar hujah atau dalil. Sehingga dalil apa yang membuat kita tertarik dengan Islam, itulah agama. Lianna dina naqlun, karena agama ini dalil, laisa aqlun. Kalau kita bicara dakwah, kita bicara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas sekali rukun ibadah ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa khilaf kita akan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini ayat telah terpatri sampai akhir zaman, bahwa Allah telah muliakan contoh yang terbaik hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang terkenal, hadis tentang Mu'adz bin Jabal dari Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perintah dakwah kepada Mu'adz bin Jabal. Ini sering disampaikan oleh beberapa ulama dan bisa kita mengambil kesimpulannya. Karena buku di hadapan antum ini ide penciptaannya, kalau antum baca bukunya itu, yakni mensarahkan tentang khutbatul hajah yang dari sana nanti akan dijelaskan tentang tazkiyatun nufus. Sebenarnya kebenaran ini dekat, tidak jauh. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul. Allah itu menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Cuma kita yang selalu membuat kesulitan. Contohlah hilafnya manusia tentang kiblat, sementara Nabi dengan mudah mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Karena beliau di Madinah mengatakan antara timur dan barat kiblat. Kalau kita utara selatan kiblat. Tidak dipersulit kecuali adanya ziyadah tambahan alul ilmi yang menemukan alat canggih. Maka sifatnya ziyadah. Ketika Nabi perintahkan kepada Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, adzinin nas, azankan manusia. Tapi pasca Utsman bin Affan, dipahami oleh Utsman, semakin tinggi tempat semakin mudah untuk dipanggil manusia. Utsmanlah yang membuat menara. Sehingga sekarang tidak jadi rukun masjid ada menara. Karena judulnya menyampaikan azan. Dan ketika beliau mensyarahkan tentang bagaimana intonasi azan, beliau menjelaskan bahwa menjawab azan berpahala sejauh suara muazin. Sehingga seorang muazin itu enggak perlu bagus suara tapi kencang suara. Kalau bagus antum jadi pulas nanti. Assalamualaikum. Ya. Jadi benar-benar memahami bagaimana manhaj yang benar dalam beragama gitu loh. Karena para sahabat mengatakan bahwa kami pernah hidup zaman Rasulullah, di mana orang Yahudi, Nasrani melihat muka kami itu bisa masuk Islam. Coba Yahudi, Nasrani lihat muka kita gimana sekarang? Sesuatu yang menakutkan yang kita pertontonkan. Subhanallah. Padahal agama ini penuh kelemah lembutan. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah, kata Rasulullah. Inna dinna yusrun. Yasiru wala tu'asiru. Basiru wala tu'asiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Bayangkan seorang sahabat Jabir bin Abdullah yang mengatakan, ya Rasulullah, afara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltu halal wa haramtul haram adkhul jannah. Ini bahasa gampang benar. Ketika sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, afara'aita, bagaimana menurutmu idza salaitul maktubat, ketika aku salat 5 waktu saja, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak duha, tidak tahajud, tidak salat wudu dan lain sebagainya, tidak, wajib saja. Wa shumtu ramadhan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan saja, tidak Senin Kemis, tidak Yaumul Bid, tidak 3 hari tiap bulan, tidak puasa Daud atau tidak puasa Syaban atau Muharram dan lain sebagainya, lah, Ramadan faqat, Ramadan saja. Wa ahlaltu halal, ku halalkan yang halal. Walaupun orang mengharamkan KFC dan lain sebagainya, saya mah halal. Kenapa? Quran yang bilang, "Wa ta'mu ahli kitab halal lakum." Halal. Ahlal itu halal. Wa haramul haram, dan haramkan yang haram. Adkhulul jannah, apa aku masuk surga? Faqala na'am. Subhanallah. Agama yang penuh kemudahan dan kelemah lembutan dipertontonkan sehingga berbondong-bondong wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Berbondong-bondong merasakan kenikmatan dengan datangnya agama ini. Bahkan Gus Zaid Pak Yusuf Yaman dengan tegas mengatakan inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ala Allah hadha al-khair. Dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah. Jahiliyah, kita bicara perekonomian jahiliyah, bahkan Allah saja puji perekonomian jahiliyah. Lilabi Quraisy ilabi rihlat asy-syita'i was-shayf. Tidak ada orang sekarang dagang dengan cara rihlat asy-syita'i was-shayf, sambil jalan-jalan tamasya, tidak. Orang-orang kafir Quraisy merasakan itu, mudah rezeki. Laki tidak ada batasan istri, terserah berapa banyak perempuan gonta-ganti pasangan pun seperti itu. Harapan anak-anak sekarang, karena zaman jahiliyah dulu, perempuan perawan gadis cukup memberikan bendera putih depan kamar, semua laki bisa coba. Nanti anak mirip siapa itu suaminya. Barang sekarang bagaimana begitu? Saya gonta-ganti pasangan. Jahiliyah sudah ada, tapi kata sahabat apa? Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin. Dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah dalam keburukan. Wa ja'ala Allah bihadzal khair. Dan Allah datangkan kepada kami al-khair, al-Islam. Mereka sebut Islam al-khair. Tapi sekarang orang menyebut Islam teroris. Orang menyebut Islam kriminal. Orang menyebut Islam sesuatu yang menakutkan. Ini kalau kami berasa sekali, karena kami ada kajian di beberapa tempat. Allah izinkan kita ada kajian di KPK langsung, saya ada di KPK ngajar, kemudian di Polda, di Mabes, di Primot dan lain sebagainya, Pertamina Pusat. Itu awal kita masuk itu sesuatu yang menakutkan. Ini dipertontonkan. Tapi setelah sampai dakwah kepada mereka, mereka mengatakan ini dakwah yang kami butuhkan. Ternyata kelemah lembutan dipertontonkan dengan dalil, bukan dengan akal-akalan. Maka yang sangat disayangkan kalau kita enggak memahami kelemah lembutan. Dan Syekh Salim ini, beberapa kami ikut muhabbarah beliau ini, beliau orang yang lembut sekali. Bahkan mudah sekali menangis. Ketika melihat jamaah Ahlus Sunnah di Indonesia, salafiyin begitu banyak, beliau menangis. Ketika di Ciloto terakhir tahun 2005 itu, Masya Allah, beliau menangis. Kata beliau apa? Tidak menyangka bahwa ternyata betapa banyak kemuliaan yang diberikan Allah untuk guruku Albani. Banyak pengikut yang sahih sunahnya dengan cara manhaj beliau. Subhanallah. Ikhwati billah. Ini merupakan kemuliaan yang dipertontonkan. Sehingga di kitab ini nanti bisa kita ambil bagaimana cara beliau memahami tazkiyatun nufus dalam Islam ini. Baik, ikhwati billah. Berlandaskan ayat surat Asy-Syams ayat 7-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Ya, kemudian ada pula hadis yang sahih yang merupakan doa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Dua ini menjadi asas pembuatan buku ini. Sehingga kalau antum perhatikan dari daftar isi buku ini, dijelaskan adanya tahapan-tahapan dalam memahami kitab ini. Yang pertama, diberikan mukaddimah oleh beliau langsung, di mana beliau berterima kasih kepada pustaka Imam Syafi'i dengan surat beliau yang jelas. Ya, berarti jelas sekali bahwa percetakan ini diakui oleh beliau, ya, kepada pemimpinnya Muhammad Hussein Al-Hara ini, diberikan rekomendasi juga jelas. Jadi satu kajian harus jelas apa yang dikaji dan siapa yang mengkaji dan dari mana kajian tersebut, harus jelas. Sehingga buku yang mulia pun fotonya pun jelas insyaallah. Mudah-mudahan manfaat buat pustaka Imam Syafi'i. Ikhwatillah, di mukaddimah yang pertama ini dijelaskan bahwa tazkiyatun nufus termasuk salah satu aspek kekuatan umat. Aywan. Karena hayalan kemuliaan manusia itu tinggallah hayalan. Saya teringat satu hadis yang diriwayatkan dari oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, la yughni hadar min qadam wa ad-du'a yanfa'u mimman nazala wa min lakmami wa mimma lam yanzil. La yughni hadar min qadam, waspada yang kalian perhitungkan, waspada yang kalian lakukan. Waspada itu sedia payung sebelum hujan, lebih baik mencegah ketimbang mengobati, dianggap mulia oleh Islam. layunni khabar, lakin layunni khabar min padam. Tetapi waspada yang mulia itu tidak bisa merubah takdir. Wadu'a yansau mimma nazala wa mimma lam yanzil. Sementara doa itulah yang bermanfaat untuk sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Sehingga Allah mengatakan waspada saja tidak cukup tanpa doa. Yang jadi permasalahan doa siapa? Hadis lain dari Ali bin Abi Thalib oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang mengatakan bahwa doa silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ars. Doa, ad-doa, kalimatnya ad-doa. Satu kata kalau sudah dikedepankan alif lam, jelas keberadaannya. Tapi kalau enggak ada alif lamnya enggak jelas. Contoh lah yang gampang, ya. Kitabun, enggak jelas buku apa. Kalau al-kitab sudah jelas. Ya, dalam tafsiran seperti itu. Ad-doa silahul mu'min. Artinya doa yang jelas, karena banyak doa yang enggak jelas nanti. Doa yang jelas, yang memang ada silsilah dari Nabi Muhammad SAW, silahul mu'min, senjata orang beriman. Berarti kalau disimpulkan, mustajab tidaknya sebuah doa tergantung iman. Maka kalau ada orang berdoa, padahal itu doa di Quran ada, ustaznya sama yang nyampein, bukunya pun sama, masjidnya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, ijabah juga beda. Ini jangan antum komplain, Ustaz. Antum kan bilang ke Ustaz, doa Anda kurang harokat patah satu, lalu itu yang ini. Sama doanya, cuma kadar keimanan. Makanya dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Nah, kalau iman yazid wa yanqus bukan Ustaz yang tahu, antum yang punya iman yang tahu. Yazidu bi ta'at wa yanqusu bil maksiat. Naik imanmu karena ketaatan, turun karena perbuatan maksiat. Maka kalau imanmu naik, kau yang bertakwa. Enggak ada orang yang tahu kau bertakwa. Manalah antum tahu siapa saya di luar kajian ini. Pun saya seperti itu. Tetapi iman ini akan menghadirkan nanti bahwa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Atau ma yalfizu min qawlin illa ladaini raqibun adid. Jangankan gerakan badan antum, mau huruf yang keluar saja, dua malaikat menjadi saksi. Apa kita mau belagu depan Allah? Allah, kafabilah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penjamin. Ikhwati billah. Nah, diarahkan di sini, dijelaskan oleh beliau bahwa ada beberapa tahapan pemahaman yang insya Allah mudah-mudahan kalau tidak perlembar kita bahas. Tapi saya coba berikan cara beliau menulis dan kemudian nanti disimpulkan itulah isi buku atau bisa lihat nanti fadl atau konsumsi buku tersebut insyaallah ya. Di sini beliau mengatakan memberikan mukadimah dan ini mukadimah yang ada, mukadimah yang biasa yang sering kita dengar dalam setiap kajian. Mungkin kita ingin bertanya cuma malu atau mungkin udah enggan untuk bertanya karena kalau kajian dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini satu jam itu kurang gitu kan. Subhanallah dengar jadi malas tanya akhirnya. Ya alhamdulillah wa na'udzubillah. Baik, ikhwati fillah. Mukadimah sudah saya sampaikan tadi sama dengan mukadimah yang ada khutbatul hajah ya, mengedepankan surat Al-Imran, kemudian surat An-Nisa dan surat Al-Ahzab itu. Itu beliau mengatakan bahwa semua ayat di atas itu mencakup pokok utama dalam masalah tazkiyatun nufus. Maka menjadi sunnah orang untuk berkhutbah mengedepankan khutbatul hajah. Nah, jadi khutbahnya gitu-gitu doang, gila-gila bahagian lah ya. Hey, sama dengan antum sholat 5 waktu, kayaknya Johor 4 terus, tapi emang mau berapa? Jadi sama'an wa ta'an wa makana li mu'min wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasulahu amran ayakuna lakum al-khiyaratu min amrihim. Ya, kalau Allah dan Rasul telah tetapkan satu hukum, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Adapun kalau kita belum mampu atau enggan menerima istighfar, bukan istihlal. Istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum mampu, ya Allah. Mudahkan hamba, ya Allah. Ya, karena kalau bicara mudah, sahabat pun diperintahkan. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini banyak cerita dengan Nabi ini. Ketika dikatakan, ya Mu'adz, la tatu'anna fi umuri kulli salah, antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mu'adz, jangan pernah kau tinggalkan ya Mu'adz di akhir salatmu. Katakan Allahumma a'inni ala zikrika Ya Allah, ajarkan aku untuk bisa mengingatmu ya Allah. Bahkan mengingat Allah pun minta diajarkan. Itu sahabat yang radhiyallahu anhum wa radu anhum. Yang Allah ridha sama mereka, mereka pun ridha sama Allah. Tetap mengatakan bahwa diperintahkan untuk minta izin untuk ingat sama Allah. Sama dengan kita. Kita pun memohon kepada Allah untuk semua hal. Karena ma tasawun illa ma syaa Allah. Kalian tidak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Minta izin usaha. Maka Nabi mengatakan tadi, la yughni hadar min qadar. Wa du'ayan qawmi man nazar wa mimma lam yazil. Waspada yang kalian pertontonkan tidak cukup walaupun mulia. Tetapi doalah yang bisa bermanfaat untuk sesuatu yang telah terjadi maupun telah terjadi. Bayangkan kesuksesan Islam ketika hadar dan doa menjadi satu. Dengan tazkiyah nufus yang benar. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'wah Ad-Dalal menjelaskan dengan tegas, ketika doa bertemu dengan musibah. Kalau Ibnu Qayyim ini lebih nikmati kita baca karena banyak syair. Beliau mengatakan itu kalau doa itu musibah itu ada penyakit. Doa itu dawa. Istilahnya ada wa ad-dawa. Penyakit dan obat. Karena kalau yang namanya musibah dikatakan ini adalah penyakit, doa adalah obat. Kalau musibah dan doa menjadi satu, tiga yang terjadi kata beliau. Yang pertama, doa mengalahkan musibah. Itu jelas dan itu harapan setiap orang yang berdoa. Doa mengalahkan musibah. Bagaimana doa bisa mengalahkan musibah? Ketika doa tersebut adalah senjata orang beriman. Tapi ada juga bahwa doa yang dipanjatkan kalah dengan musibah. Ya, saudara-saudara kita, keluarga kita di Padang sana terkena gempa, di Aceh sana, ya, atau di Palestina sekarang saudara-saudara kita di sana. Demi Allah, mereka juga berdoa bukan tidak. Tapi tetap kena musibah, sih. Karena itu baru pulang dari Bukit Tinggi, jadi tahu bukan subhanallah, masya Allah. Ya, mereka orang-orang yang beragama, bahkan manhaj salafus saleh itu sudah banyak di sana. Tapi doa mereka kalah dengan musibah, itu yang terjadi. Dan yang ketiga, doa dan musibah saling tekan. Kadang doa menang, kadang musibah yang menang. Makanya enggak boleh orang berdoa cuma sekali. Hadis Nabi yang mengatakan, Inna Allah yuhibbul mulihina fid du'a. Yang Allah paling suka untuk orang berdoa mulihi terus. Continue. Ya Allah, berikanlah hamba pekerjaan, mudahkan rezeki buat hamba ya Allah. Dapat kerjaan, dapat rezeki. Jangan stop minta rezeki, minta lagi. Subhanallah. Dapat rezeki lagi, minta lagi. Kenapa? Karena antum harus tahu bahwa al-jihadu fisabilillah. Jihad yang kita hayalkan paling mulia dengan harta baru dengan jiwa. Siapa sahabat Nabi yang paling kaya? Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling kaya Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Dan yang Nabi paling malu memakai harta itu harta Abu Bakar. Kalau boleh aku berkata ya Abu Bakar, harta yang paling malu kumanfaatkan hartamu ya Abu Bakar. Karena gak hitung-hitungan kalau ngasih Nabi. Dan kalau boleh aku memilih kekasih, kau kekasihku ya Abu Bakar. Kenapa Nabi milih Abu Bakar? Ada tinggi suruh. Masih banyak sahabat yang lain. Sama kenapa Nabi mesti utus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah ke Yaman. Padahal ada Abu Bakar, ada Umar dan lain sebagainya. Ini kemuliaan ini dikatakan manhaj, cara atau sikap Nabi beragama. Kenapa dikatakan mulia Abu Bakar ya? Abu Bakar salah seorang sahabat yang ketika dia wafat sebagai khalifah, diperintahkan Umar untuk mengecek sisa hartanya. Apa yang ditemukan sama Umar? Baju yang dipakai oleh Abu Bakar di bawah harga 5 dirham dan seorang budak dan seekor unta. Tidak ada harta yang lain. Kemana hartanya? Habis dipakai untuk berjuang tanpa menelantarkan keluarganya. Subhanallah. Itu yang dipertontonkan. Apakah Abu Bakar anti waris? Oh tidak. Karena kalau bicara waris itu wala tadrinakum fi ayyadin tanur. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal wafat. Mungkin kalau dia wafat, ada waris, wajib, ada waris, hak. Tapi memanfaatkan harta yang Allah miliki merupakan kemuliaan. Ketimbang kita menyisakan untuk waris. Itu yang terbaik. Allah musta'an. Nah, ikhwati billah, beliau mengatakan bahwa pertama, khutbatul hajah yang sering dikumandangkan dan disampaikan ini, yakni mencakup pokok utama. Yang pertama, pokok utama dalam masalah tazkiyatun nufus. Jadi, ini awalnya, awal intinya gitu ya. Yang pertama, buku ini tertulis sahabat ini. Yang pertama, ayat-ayat dalam khutbatul hajah tersebut menjelaskan tujuan utama dari sebuah ketakwaan, yaitu Allah yang Maha Agung, karena dialah Rabb yang berhak untuk sebuah ketakwaan dan diharapkan ampunannya. Antum perhatikan, detail ya, saya ajak dialog antum dengan cara belajarnya apa, cara beliau menulis buku ini. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tujuan utama dari sebuah ketakwaan, yaitu Allah yang Maha Agung karena dialah Rabb. Ya, yang punya buku bisa meningkari karena dialah Rabb. Syekh Al-Fauzan ketika beliau mengatakan makna Ar-Rabb, yang setiap orang mengatakan Rabbi Allah, Rabbun Allah, Rabbul Alamin. Sering kita ucap Rabb, nah. Tapi kalau ditanya, ma makna Rabb, bingung. Apa arti Rabb? Rabba yarubbu. Artinya, zat yang mencipta dengan proses. Rabba yarubbu. Rabb Allah yang mencipta dengan proses. Kalau dikatakan Rabbi Allah, Tuhanku Allah, artinya Allah yang menciptakanku dengan proses. Walaupun Allah punya ilmu kun fayakun, ya, itu hak Allah. Tetapi Allah ciptakan manusia proses. Perempuan laki nikah, sperma sama ovum bertemu jadi embrio, ditiupkan terus sebulan dua bulan terus jadi manusia. Baik? Ada proses. Si miskin, ya, dia sekolah, terus belajar sambil berusaha jadi orang kaya. Proses? Proses. Kalau Allah saja menciptakan manusia dengan proses, kenapa kita kok gak percaya proses? Pengennya kalau dakwah itu kun, payakun. Berantem lagi, ribut lagi. Otak tiga kali yang ngomong gak paham-paham. Udah, anda bilang aja sama dia, lakum dinukum waliyadi. Akhir kalimat lakum dinukum waliyadi itu orang kafir ya. Kalau cuma masalah khilaf, bukan lakum dinukum waliyadi. Allah yahdi. Allah yahdina. Itu yang terbaik. Semoga Allah berikan hidayah kepada anda, kepada kami. Karena kita bukan orang yang bisa menjadi hakim buat orang lain. Wah, seorang ngaco tak, kenapa? Sholatnya gak benar. Antum bisa bilang sholatnya gak benar, kenapa? Cepet. Ana ikutin tak, silahkan sholat tak. Ya Allah, Akbar. Ana baca Al-Fatihah. Walaubalin, anu tak. Pas ana baca, Bismillah. Kul huwallah, jul Allah, Akbar. Bawa ngaco. Apa antum tahu dia mungkin baca? Toha, Allah, Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Boleh? Kelas ikhla matanya dalam Al-Quran. Maka dibutuhkan tabayun, bukan zon. Inna ba'da zonni ismu. Karena setelah perang sangka itu dosa ya akhi. Bahkan Nabi mengatakan kata bil mar'i kadiban ayuhadisa bikulli ma sami'a. Cukup, sudah cukup. Kalau dikatakan dosa buat orang, cukup sudah. Kenapa dikatakan cukup? Ketika dia mendengar lalu menyampaikan tanpa mengklarifikasi. Cukup sudah. Artinya apapun yang kita dengar, klarifikasi. Sama dengan saya ini. Yang mau bertanya silakan. Kan begitu. Sampai jelas. Sehingga kita pulang dengan ilmu. Bukan sesuatu yang diduga-duga dan dikira-kira. Subhanallah. Ya kuasi billah. Ya? Jadi jelas sekali. Rabb di sini maknanya yang mencipta dengan proses. Diajarkan manusia. Kalau Allah saja menciptakan manusia dengan proses, kenapa kita gak percaya proses? Antum dengar kajian Ustaz, ini gak boleh. Entar di rumah kita ngomong gitu. Antum main di rumah, main hantem aja, lihat orang tua megang tatu betot, bid'ah ma'u. Mak lu meter sama antum cuma. Mak baru, ya Allah, ini anak baru kemarin kita tembus dari penjara. Antum belum bisa memberikan yang terbaik ke orang tua, sudah bisa berdakwah, ya gak apa-apa diterima. Sama dengan negeri ini. Kita, apa yang telah kita berikan ke negeri ini? Tapi kita berdakwah, mendakwahinya, gak apa-apa didengar. Maka berpikir yang paling positif, yakni bagaimana cara memberi, bukan bagaimana cara memanfaatkan, mengambil dari negeri ini, tidak. Bagaimana cara memberi? Sama dengan apa masjid dan lain sebagainya. Coba, saya akan coba luruskannya. Ini di makna yang pertama ini. Coba contoh proses dakwah. Hadis dari Abdullah bin Abbas tentang Mu'adz bin Jabal. Ya, ini ketika dikatakan Nabi berbicara kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Mu'adz, kau akan datang ke negeri ahlul kitab. Yaman. Maka Yaman, negeri ahlul kitab. Nanti saya Abu Hafsa, nanti Abu Hafsa kan? Al-Yamani, antum bisa tanya langsung ke beliau, orang Yaman langsung, ya. Walaupun saya turunan Yaman, cuma saya enggak tinggal di Yaman gitu ya. Beliau orang Yaman, asli tanya sama beliau nanti. Kalau datang ke negeri Ahlul Kitab, negeri Yaman. Ahlul Kitab yang dimaksud Nasrani, sahih? Kan itu negerinya Abraha. Tahu Abraha? Yang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang ada dialog sama Abdul Muthalib. Nah, itu kalau baca fikih sirah mungkin ada ustaz yang mengajarkan fikih apa sirah Nabawi, ada banyak sama beliau, lebih berkepentingan nanti. Ya, ini negerinya Abraha, negeri Ahlul Kitab, Nasrani, negeri orang yang punya kitab suci. Yang Abraha datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi, cara Abraha itu menghancurkan satu negeri itu dengan mengembargo dulu, merampas ambil buminya, ternaknya itu. Setelah itu baru diserang. Kalau di negeri tersebut goncang, kelaparan, baru diserang secara beliau itu. Ya. Maka ketika sudah terjadi di Mekah seperti itu, penyitaan hasil bumi, kemudian ternak pun diambil, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah ini datang ke Abraha. Wahai Abraha, saya Abdul Muthalib, ya, ini pemimpin Quraisy, datang kemari meminta hak saya. Apa hak kamu? Kembalikan ternak saya. Apa kata Abraha sambil tertawa, beginikah mental seorang pemimpin? Negerinya akan saya hancurkan, Mekah yang jadi simbol bakal saya ratakan dengan bumi. Karena saya ingin membuat satu gereja besar di Yaman. Tapi malah kau selamatkan hartamu. Apa kata Abdul Muthalib? Begini, Abraha, kalau ternak itu amanah saya, milik saya. Tapi kalau Ka'bah yang Anda akan hancurkan itu milik Allah, biar Allah yang jaga. Kita kalah sama Abdul Muthalib. Kalau bukan kita, siapa yang mau jaga Masjidil Aqsa tadi? Padahal kita memerintahkan rubah dengan tangan yang paling mulia, mendengar saudara kita teraniaya, antum datang langsung, itu yang paling utama. Antum punya kekuatan, punya harta, punya fisik sehat, silakan datang. Dan banyak para ulama yang seperti itu. Karena membantu hukum ini sunnah, muakkad. Tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu. Banyak para masyarakat ini yang membantu nilainya gak terhingga. Lain sama orang kafir, bantu $5,000, CNN ngasih kabar. Subhanallah. Lalu orang Islam tidak seperti itu. Tapi kalau antum gak mampu, dengan lisan, galang dana, bantu keluarga kita di Palestina. Kalau kita gak mampu menggalang dana, paling tidak ya akhi, jangan putus doamu setiap sholat. Itu yang mulia. Bukan seronok, bukan dengan emosi dan lain sebagainya. Sambil mengatakan, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Allahu Akbar. Bukankah faedah sholat di Masjidil Haram 100,000 kali? Di Masjid Nabawi 1,000 kali? Di Masjidil Aqsa 500 kali? Ini hadis bukan? Hadis rahmatan lil alamin bukan? Sampai kapan ini hadis? Sampai kiamat. Baik. Berarti sampai kiamat Allah jaga Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Yakinlah. Maka butuh iman. Maka saya ini menjelaskan ini, semua ada proses. Dan proses Nabi ajarkan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan mendatangi negeri ahlul kitab. Negeri orang yang punya kitab suci. Banyak ulama mencontohkan, bahkan berdakwah di negeri yang mulia ini pun sama. Negeri yang punya kitab suci. Semua punya kitab rujukan, dari kitab merah sampai kitab kuning semua punya. Semua punya rujukan. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Tapi diajarkan sama Nabi, hendaklah yang pertama kali didakwahkan syahadat dulu. Syahadat dulu. Karena di syahadat itu banyak kasus nanti. Ya, syarat-syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Karena semua orang mengatakan Allahus Samad. Sahih. Semua orang mengatakan Allahus. Sayang ayatnya mengedepankan qul huwallahu ahad baru Allahus. Esakan Allah baru kau minta. Kalau kau belum bisa mengesakan Allah, jangan menghayal permintaan untuk Allah. Ini hal-hal seperti ini ulama nasihatkan. Syahadat wajib. Syahadat menurutkan syahadat persaksian lama pula di hati Allah. Karena orang kafir Quraisy pun tahu Allah batasan rububiyah. Ketika diperintahkan kullu la ilaha illallah tuflihun, katakan la ilaha illallah kalian akan bahagia. Apa jawab kafir Quraisy? Aja'ala alihatana ilahan wahidan ila hadha lasu'ul mujab. Kau perintahkan kami mengatakan la ilaha illallah, ajib. Gitu bahasa kita dah. Sesuatu yang menakjubkan. Berarti kalau saya katakan la ilaha illallah, saya hapus Tuhan saya yang banyak, saya katakan hanya Allah, subhanallah. Maka tegas, berhak kita katakan kepada mereka, lakum dinukum. Nah, orang kafir berani. Kenapa? Karena mereka berilmu tentang la ilaha illallah, tapi mereka tidak memakai la ilaha illallah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Syahadat. Nabi pun mengatakan kepada Mu'adz. Setelah syahadat disampaikan, ya, karena kita enggak membahas syahadat di sini, ya. Ya ini beliau mengatakan, fa'inhum ato'u kalidari. Fa'inhum ato'u kalidari. Kalau mereka sudah taat, bicaranya taat. Artinya kau berikan dengan hujah. Karena orang bisa taat bukan karena orang yang nyampein. Undur ma'kola, walatadur ma'kola. Lihat yang disampaikan, jangan lihat orang yang jelek Ustaz dengan yang bagus. Subhanallah. Kadang ada menfoto Ustaz itu. Untuk masalah, boleh tentu masalah. Jadi lihat yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Fa'idhum atau kalidari. Kalau mereka sudah taat dengan yang kau sampaikan ya Mu'adz. Karena hadis itu dikuatkan dengan hadis lain yang mengatakan lima tahkum ya Mu'adz dengan apa kau berhukum di kitabillah. Fa'in lam tajid bisunnati rasuli. Fa'in lam tajid ajtahid bi wahyi. Dengan apa kau berhukum ya Mu'adz? Kitabullah. Kalau tak kau temukan hukum di kitabullah, berhukum dengan sunnah rasulnya. Kalaupun di sunnahnya tidak kau temukan, ajtahid bi wahyi. Aku baru berijtihad. Sehingga Nabi Muhammad fadara wa bisawi summa qala, fadakta Nabi pukul dadanya. Benar ya itu. Bayangkan persahabatan Nabi dengan Mu'adz itu. Ngajak ini baru punya murid dikit yang murid tegur gimana sih? Nabi bonceng orang. Dan yang paling baik aku ambil pelajarannya, sahabat Nabi yang paling tua siapa? Paling tua. Sahabat Nabi yang paling tua. Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar dong. Abu Quhafa kan? Nah, ya. Yang paling muda siapa? Zaid bin Thabit, Ali, Abu Umar, banyak yang lain. Atau perhatikan dari yang paling tua sampai yang paling muda, Nabi bilangnya apa? Apa Nabi panggil mereka? Sahabat, sahih? Tidak ada yang menurutku, sahabat. Kenapa? Karena bahasa sahabat lebih ketemu. Sekarang bagaimana dakwah ini mau masuk? Kalau udah nyerung-nyerungan, ya hati-hati, biarin. Aku mau dakwah apa ya? Maka bahasa Quran, wasohib huma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu teman. Bagaimana anak bisa menjadikan orang tua teman? Kecuali diajarkan pertemanan sama mereka. Itu yang terjadi. Dan kita punya kawan ahlul bid'ah. Allah berikan hidayah di usia 80 banyak di Bogor. Ahlan wa sahlan atubillah. Karena hidayah masih hanya Allah. Ketika saya ini dakwah ini sampai dengan cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Fa'idhum atau kalibari. Kalau mereka sudah taat. Fa'idhum bi'anallah astarada alihi khamsus salawat. Kalau syahadat sudah benar, dakwakan kepada mereka. Fa'alim. Bukan akhbir, tapi a'alim. Akhbir itu kabarkan. Kalau a'alim, ij'alhum aliman bil ilmi. Jadikan mereka berilmu. Ilmu tentang apa? Bi'anallah astarada alihi khamsus salawat. Yani Allah ajarkan kepada mereka salat yang lima waktu. Al-ahdu bainana wa bainas syirik wal kufur tarkus salat. Yang membedakan antara kita dengan kafir musyrik salat. Paman tarokaha, paman kafarok yang tinggalinnya kafir. Wahu bilihi. Tegas sekali. Bagaimana membiasakan salat? Nabi yang mengatakan, bukan kita yang membiasakan. Nabi mengatakan, adibu Allah dakut bisabain. Ajarkan anakmu adab agama di usia 7 tahun. Ajarkan salat. Adab kepada Allah yang pertama kali. Tapi kalau mereka sudah 10 tahun tidak sholat, pukul, betul? Jadi bukan berarti 10 tahun dididik kalau nggak mau pukul lah. Yang dari 7 tahun dulu biasain, 3 tahun pembiasaannya. Kalau dia nggak terbiasa, pukul. Tapi bukan pukul benci sama kayak mamahnya pukul anak karena benci sama papanya. Emang dasar bapaknya sama, oh bukan begitu. berkaitan sama bapak, anak jadi pelampiasan atau kita pun begitulah, kelas ya. Yang dikatakan pukul ini pukul takdir, pukul untuk mendidik mereka. Kenapa? Karena empat imam mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Ahmad bin Hanbal, ini empat mazhab ini kompak mengatakan tidak dosa orang yang belum balik tidak sholat. Karena belum balik 10 tahun, tapi di Islam suruh pukul maksudnya apa? Pembiasaan. Kalau sudah terbiasa beriman, baru Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu. Kalimatnya amanu laisa yu'minu. Kenapa amanu? Ya ini fi'il madhi, sesuatu yang telah lampau. Kalau yu'minu mudhari, fi'il madhi salat yang dibiasakan. Orang beriman sudah terbiasa. Perempuan dari kecil biasa pakai jilbab, laki dari kecil biasa salat berjamaah di masjid. Kalau sudah terbiasa, al-'ada al-muhakkam. Jadi saya dari Yaman lebih mengerti kalimatnya tarkul ada adawah, meninggalkan adat yang baik hancur. Kalau ada tradisi sholat berjamaah hilang hancur sudah di kampung. Insyaallah. Kita dengar kemuliaan di sini berjamaah, masya Allah. Semoga Allah berikan kemuliaan buat jamaah di sini, insyaallah. Ya, ikhwan fillah. Fa'inhum atau kalidari. Kalaupun sholat sudah taat, fa'inhum atau kalidari. Ya, kalau mereka sudah taat dengan sholat, fa'alinhum. Bianallah astaradu alihim sadaqah tu'khawu min agniya'ihim utrosu ala fukhara'ihim. Kalau salat sahadat sudah, salat sudah, a'linhum ij'alhum aliman bil'ilmi, jadikan mereka berilmu bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sadaqah, sedekah. Tu'khawu min agniya'ihim, yang diambil dari orang yang kaya. Utrosu ala fuqara'ihim, diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ini teknik pembiasaan. Baru kemudian wa inhum atau kalidari. Kalau seandainya mereka sudah taat, iyyaka wa qara'im amwalihim wa taqi da'watal mazlum. Iyyaka wa qara'im amwalihim. Iyyaka wa qara'im amwalihim. Kalau sudah sampai sedekah sudah paham ya. Iyaka wa qara'im amwalihim, jauhkan dirimu ya Mu'az dari harta mereka. Jauhkan dirimu dari harta mereka. Iyaka wa qara'im amwalihim. Iyaka wa qara'im amwalihim. Ya, ini dakwahkan kepada mereka ya, setelah kau sampaikan dakwah syahadat, salat, kemudian sedekah, yang dinasehatin dai-nya. Apa kata Nabi? Yang pertama, iyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta mereka. Maka sekarang banyak habis kajian, bantulah yayasan kami, bantulah pondok kami. Baik. Zaman Nabi tidak ada dakwah seperti itu. Tapi ajak semua orang membantu seluruh pondok yang ada. Bukan satu-satu, bukan. Harusnya firqoh nanti tasaruf ya. Bantu ikhwan kita di Tasik, bantu ikhwan kita di Kerawang, bantu ikhwan kita di Pandeglang, di Jogja, bantu ya, dibantu. Bantu secara menyeluruh. Bukan personal. Karena hadis mengatakan, iyaka wa qara'im amwalihim. Jauhkan dirimu dari harta mereka. Yang memberikan inisial bahwa dakwah ini ikhlas. Seorang dai harus punya pekerjaan. Jangan mengandalkan dakwah sampai mencari hasil dari dakwah. Wallahi haram. Antum yang mau bikin ma'had, antum nyusahin orang. Antum yang ingin membuat sesuatu, kenapa orang diberikan susah? Ini muskilah ya. Tapi pandaikan manusia untuk dengan kesadaran sendiri dia membantu program-program yang ada. Itu yang paling mulia. Jadi bukan malah takaruf terkesan satu kelompok. La wallahi jamaah ya. La Islam illa bil jamaah. Tidak ada Islam itu dengan berjamaah. Itu yang paling penting. Ya wa qara'im amwalim. Dan yang berikutnya, wattaqi da'watal mazlum. Jauhi dirimu dari dakwatul mazlum, doa orang-orang yang terzolimi. Berarti dalam dakwah juga ada orang yang sakit hati, betul? Nah, ini sudah dijauhi. Kenapa? Karena dalam dakwah ini tidak selamanya kita mengatakan ini buku, tidak selamanya begitu. Ada kalanya kita bertanya, apa ini buku, betul? Ada teknik penyampaian kalau sama anak-anak, nah ini buku nak. Tapi sama orang tua gak bisa kita begitu. Maaf pak, apa ini pak? Buku. Bayangkan antum mencontoh siapa kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Yani beliau mengatakan kepada pamannya, tidak lelah beliau itu berdakwah kepada pamannya. Sampai paman itu pernah tawarkan, ya Muhammad, kalau kau ingin sesuatu, minta kepada lu. Apa yang kau minta, harta, tahta, wanita, ku beri. Apa jawab Muhammad? Karena tahu bahwa Abu Thalib pamannya ini, apa yang tidak dikasih sama dia? Semua dikasih. Sidik tabir amanah fatona pun diakui oleh Abu Thalib tentang Muhammad SAW. Tapi apa yang dipraktikan, tetap tidak bisa percaya Islam. Malah diajak Muhammad untuk ditawarkan tentang sesuatu yang nikmat buat dunia dia, harta, tahta, wanita. Apa jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi ya ammi, lawadu asyamsa bil yamini wal qamar bil yasar, ala an atruk hadzal amal ma taraktu. Demi Allah ya wahai pamanku, semua telah kau beri kepadaku, apa yang tidak kau beri? Kalaupun kau mampu meletakkan mentari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, untuk ketinggalkan dakwah ini, maka rasul, jangan pernah ketinggalkan. Tapi ya jadi permusuhan, itu kan gap belas sekali, betul? Tapi Nabi tetap mendatangi sampai akhir hayat Abu Thalib. Apa yang Nabi katakan? Allah ya'ami, kulla ilaha illallah, kalimat tuhajulaka biha illallah. Demi Allah wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, katakan. Kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah, bukan muslim. Tidak ada kata lelah dalam berdakwah. Tapi yang kelemahan lembutan, bahasa yang lembut sekali. Karena tidak ada kata berhenti dalam dakwah. Ini yang diinginkan oleh Islam. Sehingga betapa banyak orang-orang Quraisy itu masuk Islam gara-gara Nabi mendakwahkan pamannya. Pamannya tidak masuk Islam. Tapi orang yang mendengar dakwah itu masuk Islam. Berapa banyak orang yang tergerak hatinya kasus Thaif. Ketika Nabi timbuk juga berdarah keningnya. Apa yang beliau katakan? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ya Allah. Walakin afiyatka awsa'uni. Ya Allah, biarkan semua orang membenciku ya Allah, asal jangan engkau ya Allah. Bayangkan keindahan dakwah ketika dia tahu ini li'ilai kalimatillah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Itu diarahkan ke sana. Jadi jangan sampai malah terjebak dalam bentuk kesalahan. Kan nanti inti yang terakhir ini ending yang berantakan di ending biasanya. Akhir, memulai itu berat. Tapi mempertahankan jauh lebih berat. Memulai itu berat. Mempertahankan jauh lebih berat. Wallahi. Kita memulai membuat masjid yang mulia ini. Semoga Allah muliakan masjid. Allah makmurkan masjid ini insyaAllah. Ya. Berat. Tapi mempertahankan jauh lebih berat nanti. Karena mempertontonkan kelemah lembutan dakwah ini bukan sesuatu yang mudah. Sehingga tidak bisa setiap orang ini berdakwah, timbulnya muskilah. Maka nasihat Syekh Ali, Ali Abdul Hamid Al-Hilali beliau mengatakan, katakan nahnu thalibul ilm, katakan kita penuntut ilmu. Tidak ada yang pandai. Pakailah bahasa sahabat, bukan bahasa murid. Pakai sahabat-sahabatku. Karena kalau yang namanya sahabat kita lebih terbuka. Kita kalau udah namanya teman yang enggak kita ngomong sama orang tua, sama teman kita ngomong, betul? Lebih terbuka. Sehingga ada keterbukaan dan saling mengetahui, untung sahabat saya. Ya, antum ingat cerita Umar bin Khattab? Umar bin Khattab kepada Huzaifah, Abu Ubaidah bin Zarrah yang menggantikan Khalid bin Walid di Palestina. Ya. Ketika ya, menaklukkan Palestina, kemudian orang Romawi ingin serah terima jabatan kepada Umar. Umar dinanti. Penguasa 3/4 dunia pengen datang ke Palestina. Bayangin sibuknya orang Palestina. Kita camat mau datang aja ngecat nggak beres-beres. Tergelasnya ini, kalau persiapan. Ini 3/4 dunia dipegang sama Umar. Umar mau datang ke Palestina. Bayangin repotnya tuh manusia. Enggak lama Umar datang dengan ontanya, bajunya yang penuh tambelan. Baju Umar itu penuh tambelan, ada 9-6 tambelan, Allah mustahil gitu ya. Kemudian Umar turun, diangkat sendalnya, masuk ke majelis. Abu Ubaidah nyamperin Umar, ya Allah Umar, apa kata yang hadir di sini Umar? Penampilanmu ini Umar, yang nunggu kamu itu orang-orang Romawi lihat seperti apa. Umar ngamuk, apa kata Umar? Ya Abu Ubaidah, inna kunna adallu qaumi. A'adzan Allah bil Islam, pamanat bagi la'idah di goyah Islam. Eh Abu Ubaidah, hati-hati. Dulu kita ini orang yang hina. Adalu kawmi. A'adzan Allah bil Islam. Allah muliakan kita dengan Islam. Pemanah tadi izzah di dalam Islam? Apa pantas kita cari kemuliaan selain dari Islam? Tunggu dipuji sama orang kafir. Wallahi Abu Ubaidah. Gemeter Abu Ubaidah. Kasus sama Abu Ubaidah yang lain apa ketika Umar ingin pergi ke Syam. Umar balik lagi tak jadi ke Syam. Kata Abu Ubaidah apa? Tabirru min qadarillah ila qadarillah. Kau lari dari takdir Allah, ya Umar. Tabirru min qadarillah. Kau lari dari takdir Allah, ya Umar. Abu Ubaidah. Naam. Tabirru min qadarillah ila qadarillah. Kalau bukan karena kau sahabat, itu sudah habis kau Abu Ubaidah. Nanti kalau bahasa sahabat itu lebih punya maklum. Nah, sahabat saya maklum lah. Nah, makanya lebih indah sekali kalau mengedepankan dengan dakwah Rasulullah tersebut. Nah, itulah ini yang saya tekankan. Jadi yang pertama, ditekankan makna roh. Adanya proses. Gitu lah. Adanya proses. Baru kemudian yang kedua. Di yang kedua ini dikatakan bahwa. Di kedua ini dikatakan. Ayat-ayat yang sering diucap dalam khutbatul hajah ini menjelaskan alasan utama yang mendorong sebuah ketakwaan, yaitu Sang Khalik yang telah menciptakan hamba agar beribadah kepadanya. Ya, ya. Manusia ini diajarkan dengan dua kacamata. Ya, ini buku kalau antum rujukan kepada kitab hal-hal yang wajib diketahui yang dicetak oleh pustaka Imam Syafi'i juga, ini nyambung. Karena dua hal ini nanti akan menjelaskan tentang usulul salasa dan lain sebagainya. Nah, seperti pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang tauhid yang tiga. Kalau orang yang enggak ngerti dibilang Ibnu Qayyim ini bertentangan dengan Ibnu Taimiyah gurunya, padahal tidak. Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu dua. Ibnu Taimiyah bilanglah tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi kalau katanya Ibnu Qayyim apa dalam kitab Madarikus Salikin itu? Dua tauhid. Yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat, yang kedua tauhid talab wal qasd. Tapi kalau antum belajar, antum mengerti. Tauhid ma'rifah wal isbat artinya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan rububiyah. Wal isbat menetapkan namanya. Tauhid ma'rifah wal isbat maknanya dua, rububiyah, asma wa sifat. Baru kemudian yang ketiga, tauhid talab wal qasd, meminta dan menyampaikan maksud uluhiyah. Jadi kalau kita pahami, cuma teknik pembelajaran saja. Tapi intinya sama. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan tauhid rububiyah, uluhiyah, baru asma wa sifat yang terakhir kan. Tapi kalau Ibnu Qayyim tidak, tauhid rububiyah, baru asma wa sifat, baru uluhiyah. Dan itu lebih mudah untuk kita pahami. Ternyata menetapkan nama Allah dengan amaliyah Allah. Allah pencipta, katakan Allah al-Khaliq. Jadi Allah yang memberikan rezeki, amaliyah yang memberikan rezeki, katakan Allah ar-Razzaq, itu rububiyah. Jadi rububiyah, asma wa sifat. Kalau kau sudah tahu rububiyah dan asma wa sifat, tegakkan uluhiyah. Uluhiyah artinya talab wal qasd. Kalau Allah kalau sudah katakan hanya Allah yang mencipta, maka Allah al-Khaliq, cuma Allah. Manusia enggak boleh namanya Harid al-Abdul Khaliq. Makanya ketika talab pun meminta hanya kepada Allah saja, artinya apa? Dia mengenal Allah dengan benar ketika dia berdoa. Ini yang diinginkan, adanya tazkiyatun nufusnya. Baru kemudian diarahkanlah manusia ini untuk memahami bahwa dalam hal ini, ya, di dalam hal ini dikatakan bahwa beliau memberikan beberapa bayangan di hal yang ketiga, ini di halaman yang keenam, ya, dikatakan bahwa itu dua hal tadi. Baru yang ketiga, ayat-ayat tersebut menjelaskan buah dari ketakwaan kepada Allah di dalam akidah, tazkiyatun nufus dan talaqqi. Dalam talaqqi artinya disimpulkan khutbatul hajjah, tiga komentar Syekh Salim bin Al-Hilali ini, beliau mengatakan bahwa yang ketiga, ayat-ayat tersebut menjelaskan buah dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam akidah. Akidah yang dikedepankan. Baru tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ini tazkiyatun nufus di sini artinya pembersihan jiwa, karena akidah tersebut tidak mungkin bisa benar tanpa pembersihan jiwa. Sama seperti syair yang mengatakan la yastakimu zillu wal audu ahwaj. La yastakimu zillu wal audu ahwaj. Syair yang mengatakan tidak mungkin bayangan tersebut lurus kalau bendanya bengkok. La yastakimu zillu wal audu ahwaj. Ya, ini sair-sair seperti ini banyak ulama menasihatkan kepada kita dan sebetulnya bagus sekali. Ya, sama seperti ketika Ibnu Qayyim pun menasihatkan kita memberikan kabar bahwa ketika semua orang mengaku Tuhannya Allah, sementara Allah enggak kenal mereka. Apa yang dikatakan sama beliau? Kullun yadda'iya waslan lil-layla wal-layla la tukiru bidhani. Ketika semua orang mengaku kenal sama si Layla, artis tersebut, tapi Layla enggak kenal sama mereka. Kalau batasan dunia saja begitu, apalagi sama Allah. Semua mengatakan Allah, Allah, Allah, tapi dia enggak kenal Allah. Kenapa? Dia beribadah dengan cara yang Allah tidak syariatkan, maka dia enggak mengenal Allah dengan benar. Apalagi kalau sampai berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah. Subhanallah. Ya, saya kifati billah ya. Baru kemudian dijelaskan di sini, kata beliau, pakai bahasa di halaman yang ke-8, atau bisa lihat ya. Saya menjelaskan pokok-pokok manhaj Nabi dalam tazkiyatun nufus karena berbagai alasan. Ya, saya berikan mukadimah sehingga nanti kita bisa masuk kepada bab langsung nanti di halaman 49 nanti, pasal ke-5. Yang saya katakan ini sudah mewakili sampai dengan pasal ke-4. Jadi nanti bisa dibaca lagi nanti di rumah ya. Jadi, di halaman ke-8 ini, saya menjelaskan, kata Syekh Salim, pokok-pokok manhaj Nabi dalam tazkiyatun nufus karena berbagai alasan berikut. Yang pertama, jadi tujuan beliau ini tulis ini buku. Ya, mudah-mudahan nanti bisa beberapa kali khatam kita baca di rumah ini buku. Tapi tahu maksudnya gitu ya. Nah, karena kita harus mengerti. Karena antum kalau perhatikan hadis arba'in saja, kalau antum perhatikan itu kenapa susunannya itu kok zigzag? Nah, ya dikedepankan dulu terlebih dahulu ini tentang masalah hadis Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat, baru berikutnya. Itu pemahaman dari Imam An-Nawawi. Antum melihat kitab Riyadhus Shalihin, ya Imam An-Nawawi juga. Kok bab larangan itu terakhir, kan? Iya, karena memang orang enggak bisa dilarang dulu, kalau diberikan ilmu baru dilarang nanti. Ada tahapannya. Nah, kemudian Syekh Ali Abdul Hamid Ali Al-Hilabi yang mencetak dan membuat buku Beginilah Kepribadian Muslim yang kita kaji di daerah Depok ke Mapesona sana. Itu pun sama antum perhatikan, ending tiap hadis itu berhubungan dengan hadis yang akan datang. Maka kita ingin lihat di sini. Beliau mengatakan yang pertama, kenapa beliau buat ini buku? Yang pertama kata beliau, pertama, manhaj Nabi dalam tazkiyatun nufus merupakan manhaj seluruh para nabi. Iya. Jadi enggak perlu lagi kita memahamin dari cara Nabi Adam beribadah sampai Nabi Isa, cukup Nabi Muhammad saja. Karena nanti di negeri kita banyak orang yang beribadah tidak dengan cara Nabi Muhammad. Udah dibilang, Pak, Duh, Nabi itu kalau puasa cuma 30 hari, lebih sering 29, 29, 30, lebih sering begitu. Itu pun Ramadan. Ah, kalau guru saya 40 kan. Okay. Ini udah mau 60 nih satu. Nabi cuma 30, Pak. Biarin Nabi-Nabi kita-kita, Pak. Jadi, bukan tidak ada, kan? Ada. Nabi itu ketika perang Uhud, pelipisnya berdarah, giginya patah, berdarah. Berarti Nabi enggak memban, Nabi memban senjata. Oh, kalau guru saya enggak memban bacok, Pak. Ayo. Itu terjadi. Ketika Nabi ingin meletakkan bendera dalam kitab Tauhid dari Muhammad bin Abdul Wahab, itu ada hadis tentang Ali bin Abi Thalib. Wainya Ali, bahwa mari kelai, bahwa Ali sakit matanya. Ihmilhu ilayya, bawa dia kemari, kata Nabi. Faham sama summa basoko. Nabi diagnosis, Nabi sentuh, Nabi kasih ludah. Ludah Nabi, bukan ludah kita, lain. Ya. Jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang kita pakai ludah Nabi, pakai ludah lain, ludah itu sama ludah Nabi. Nabi mujizat. Ente tetanus, kan jelas. Walhasil amzaka summa basoko. Jadi Nabi kalau nyembuhin orang itu disentuh, didiagnosis, dikasih obat. Oh, kalau guru saya mah biasa kontak. Kalau itu Nabi. Itu yang terjadi. Sehingga betapa banyak orang ini membuat sesuatu yang Nabi tidak ajarkan dan dia merasa qanaah. Makanya dalam kitab Al-Wajibat Syekh Abdullah Al-Qarawi itu beliau mengatakan bahwa salah satu yang membatalkan keislaman seseorang ketika dia mempercayai ada yang lebih baik dari manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencantak kajian kemana tahu nih, masya Allah ya, subhanallah. Jadi itu yang pertama, yakni manhaj Nabi dalam tazkiyatun nufus merupakan manhaj seluruh para nabi. Beliau menekankan, kenapa khutbatul hajjah? Karena khutbatul hajjah ini khutbah yang Nabi sunnahkan. Kalau Nabi sudah menyunahkan sesuatu, pasti baik. antum sudah mendengar tentang makna wa anna Muhammadur Rasulullah yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid fi Maqasidit Tauhid. Mungkin enggak salah kalau saya berikan kabar, karena khawatirnya nanti pernah musim Nabi lah gini. Ada rukun atau kewajiban yang wajib kau lakukan ketika kau mengatakan wa anna Muhammadur Rasulullah. Kita semua mengatakan gitu kan? Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Insyaallah benar. Akidah kita sama insyaallah ya. Baik. Saya pernah mengatakan bahwa ketika kau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, itu ada empat konsekuensinya ya, akhi. Nah, ada dalam kitab Qaulul Mufid di Maqasidit Tauhid beliau ini. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kalau kau mengatakan Muhammad Rasulullah, konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kau wajib taat dengan semua perintah beliau. Perintah Nabi itu perintah Allah. Dalilnya apa, Ustaz? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Maka dikatakan la yu'minu ahadukum hatta awalu taba'an lima jitu bihi, kata Rasulullah. Tidak dikatakan beriman seseorang dari kalian ini hatta hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai emosinya beriman dengan yang Nabi bawa. Bahkan sampai jihad juga haram emosi. Kita emosi. Saya contohkan nih jihad Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali itu main pedang melawan musuh, dikatakan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bisa siaran lubang itu Pak kita ya. Itu Ali bin Abi Thalib main pedang dengan musuhnya dari waktu duha hingga menjelang asar. Musuhnya jatuh, Ali tinggal tebas leher musuhnya. Enggak jadi. Ketika tidak jadi ditanya sama sahabat, "Kenapa Ali tinggal potong doang?" "Ya, saya enggak jadi bunuh." "Kenapa?" "Musuh buang ludah ke muka saya." "Musuh buang ludah ke muka saya. Makanya enggak jadi saya bunuh." Coba kalau kita di posisi Ali. Mutilasi. Sebenarnya anak enggak mau mutilasi, Pak. Dia buang ludah. Lain sama sahabat, Pak. Karena jihad ini bukan dengan hawa, maka di Islam seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam keadaan emosi batal. Tuhan Allah. Antum seorang pun, wah sesuatu, wah. Antum batal ya, akhi. Tidak ada. Karena harus dengan iman. Bayangkan Tuhan Allah. Mentang-mentang di masjid berisik, anak-anak banyak, wah. Ngaco nih masjid nih, waduh, mana imam baca panjang bener lagi, waduh, artinya ringsang nih manusia, masya Allah. Sehingga saya mendingan ikut ajaran sono aja. Kenapa? Kalau sono bilang kalau berisik di masjid, sholatlah di kamar kalian, temui ketenangan jiwa kalian, seakan-akan menyatu diri dengan Allah. Ya Allah. Makanya saya sholat sekarang masuk kamar kunci pintu dan Allah, saya gelapin, Allah Akbar, menyatu diri saya dengan Allah dan ya akhi, law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau yang kau perbuat ini baik, sahabat udah duluan. Sahabat yang ngerjain. Siapa manusia super tumaknina? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat subuh yang disunahkan baca panjang ketika subuh, Nabi Muhammad di rakaat kedua baca al-ikhlas, kul huwallahu ahad. Sampai sahabat bertanya, udah berubah emang syariat? Salat subuh baca kul huwallahu kan satu hal yang masya Allah kan? Diinginkan oleh orang-orang yang ngantuk, enak nih imam. Apa kata Rasulullah? Sami tubuka as-sabi. Aku mendengar seorang bayi menangis. Kalau Nabi yang super tumaknina saja mendengar bayi menangis, apalagi kita, sahih. Karena fitrahnya kuping ini mendengar, mata ini melihat, ya akhi. Subhanallah. Walaupun jangan dipaksakan bawa anak ke masjid nangis-nangis, jangan. Anak-anak nangis, anak yang Muhammad nih. Oh, itu namanya tasabuh yang salah ya, pada tempatnya. Ittabi wala tattabi, pakot kupi itu enggak ke sana artinya. Tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru, bukan ke sana. Oh, berarti zaman Nabi ada anak kecil nangis, kita bawa anak kita yang banyak. Bukan begitu. Nanti lain lagi butuh hadis penjelasan dengan hadis. Nih, suka orang menerjemahkan letterlah bahaya. Wa iyadubillah wa na'udzubillah ya. Baik, jadi mutlak dari pertama ditegaskan di sini yakni ta'atuhu fi ma'amar. Yang kedua, ijtinabu bima nahaa 'alaihi. Ijtinabu bima nahaa 'alaihi yakni menjauhkan semua yang beliau larang. Bahwa larangan Nabi itu larangan Allah. Ya, kalau Nabi sudah mengatakan wala taqrabu zina, sudah jangan dekati zina. Semua yang mengarah kepada perzinahan haram. Ngomong jorok, melihat yang enggak baik, mengkonsumsi video yang enggak, udah buang jauh-jauh. Ini kadang-kadang lagi tren nih, ini handphone penuh. Ini bulan pertanyaan masalah video porno. Kita kan tujuannya islah, kan? Islah. Oh, anak bangsa lu. Tapi sampai habis durasinya ngelihat gimana tuh? Antum islah yang seperti apa yang antum inginkan ya? Setelah itu, orang diajar semua. Ya, antum tunjukkan orang pada perbuatan buruk, semua orang yang berbuat buruk, antum yang tanggung dosa. Mandala ala khairin, pala humisku ajri fa'ili. Itu kalau kau tunjukkan pada perbuatan baik, kau berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Maksiat pun sama. Kau tunjukkan orang pada berbuat maksiat, sebanyak orang yang berbuat maksiat, kau tanggung dosa seperti itu. Maka jauhkan semua yang Nabi larang. Dan yang ketiga, yakni tasdiqu bima akhbar. Percaya dengan semua yang Nabi kabarkan. Nabi kabarkan apa? Tentang neraka, surga, mata belum pernah lihat, mala ainun rohat, iya. Wala udhunun samiat, kuping pun belum mendengar, iya. Wala khatar ala kulli qalbin bashar, bahkan hati pun enggak pernah terbersih sama sekali, tidak. Ya, gaib urusan Allah. Tapi kalau Nabi yang bawa, kompak para imam mengatakan tidak sahal hadis bahwa madhabi. Percaya ini. Kalau ada hadis yang baik, aku bermaksud dengan hadis tersebut. Sudah. Samina wa atana. Anda belum tahu, Anda tanya ahli ilmi, ahli zikri. Anda tanya, tolong sarankan, tolong syekh, sarankan, tolong belajar dengan datang ke majlis ilmu. Allah berikan kemuliaan dengan orang yang mau menuntut ilmu. Karena dengan tegas Nabi mengatakan, bahkan Allah dan para malaikat mengatakan marhaban lithalib ilmi. Selamat datang buat para penuntut ilmu. Subhanallah. Ini kemuliaan. Mau main logika, logika pun mengatakan kalau sekarang antum di sini belajar, banyak orang masih berbuat maksiat di pasar-pasar, bareng kiamat pun di mana kita? Insya Allah di surga. Man kharaja min thalabil ilmi, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan ke surga. Bayangkan betapa banyak kemudahan. Kemudian yang keempat kata Syaikh Shalih Utsaimin, makna mu'anna Muhammad Rasulullah yang keempat, la ya'budallah ila bima syara'a alaih. Tidak kita beribadah kecuali adanya syariat. Jangan pernah kita beragama tanpa ada syariat. Bukan mana larangannya, tapi kulhatu burhanakum. Mana contohnya? Itu bahasanya. Nah itu, saya ingin empat menjadikan kunci. Kita masuk ke pembahasan yang tadi. Ya. Yang pertama tadi, manhaj Nabi dalam tazkiyatun nufus. Jadi kita bicara manhaj adalah cara atau sikap beragama. Tuhannya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, salatnya bisa beda. Sering, ya, saya sering sampaikan kalau di beberapa tempat, saya udah sholat kan, bukan nggak sholat, tapi kok sholat nggak tanghanil fakta wal munkar ya? Nah, setelah dikritisi, pengetahuan dia tentang Allah dalam sholat dia nggak ada. Siapa Allah bingung? Kenapa Allah? Alif lam lam ha. Kenapa Allah? Kenapa kok Allah gitu loh? Ini bingung. Sementara Allah yang mengatakan apalillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ada syarat, doa itu kan minta, salat itu minta kepada Allah, minta dengan nama Allah. Yang jadi masalah, sudah kenal Allah belum? Belum, itu jadi kasus. Bagaimana kita mau paham Quran kalau kita gak kenal Allah? Mungkin menghafal Quran, tapi dia gak mampu. Tapi membaca Quran kan dia mampu. Jadi kita bicara sama JKN, sebelumnya saya katakan bahwa gak ada kata terlambat buat belajar. Bahkan Ummu Aisyah, salah seorang wanita ya, yang masih hidup sampai sekarang dan bisa dilihat di tahajud.com itu ya, di, bahwa beliau seorang wanita yang bisa menghafal Quran di usia 82. Dia mulai menghafal di usia 70 dan dia hafal Quran di usia 82. Ini buat menggidik bulu roma kita. Kalau kita sudah gak nyanggup gak menghafal. Ini otak tak kalau dibuka, problem semua. Anak perapaksain kan, perapaksain. Ini hari anak ngapalin 5 ayat, apal kan. Besok anak ngapalin lagi kan, hilang 7 tekor 2 kan. banyak problem di otak ini. Ya habis bahasa antum ngapal. Kalau bahasanya ngapal susah, tapi kalau bahasanya ikro mudah. Baca. Orang yang sering baca hafal. Islam itu menurutnya baca bukan ngapal. Kita yang bikin sulit ngapal, jadi baca. Masa ya tiap hari baca sabihis seminggu ngapal? Betul? Bahkan Umar mengatakan kami itu menghafal 10 ayat hingga 5 tahun Umar baru hafal Al-Baqarah. Tapi kan hafal, betul? Kita bikin sulit ihfaz. Hafal padahal dari ikra, baca. Maka Allah mengatakan pada kaidah ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yashaqqi bi rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kalau kita sudah melenceng dari manhaj yang benar, nuwallihi ma tawalla, Allah bikin sulit. Orang sama orang tua itu bahasanya wa sahibuhuma fi dunya ma'rufah, jadi teman. Anak muda galak-galak benar sama orang tua. Akhirnya di kasus Palestina, anak kecil nimbuk orang tua ya dipeleter sama orang tua, betul? Jadi banyak muskilah. Sebabnya banyak sekali akhidillah. Ini makanya dikatakan Zuhar al-Fasadu fil bariz al-bahar. Dimana sebabnya ini nas. Kerusakan di muka bumi ini ulah tingkat tangan manusia sendiri. Yuridullah di bumi juga. Walayyidullah di bumi juga. Allah pengen yang mudah, kalian pengen yang sulit. Disuruh baca, mana apa? Baca. Orang yang membaca, dia kenapa? Anak-anak, apa itu anak-anak lebih mudah. Ajibu Allah ada di sini. Biasa kan dia mendengar. Ya kita praktekkan anak-anak yang dibuang di jalan ya, kita di Bogor sana alhamdulillah antum kalau ada yang bisa mau naruh anak-anak juga di sana yang memang enggak mampu dan lain sebagainya, tapi balita buat laki-laki SD ke bawah, kalau perempuan itu sampai para manula akan wasahlan ya. Subhanallah, anak yang dibuang di jalan, anak-anak yang dibuang di rumah sakit, macam-macam sudah kita kumpulkan. Kita persiapkan untuk masuk pondok. Bahasanya pramahat, makanya baca pramahat ya. Jadi kalau selama ini mendengar Subhan bikin mahat, salah. Anak enggak bikin mahat ya. Anak bikin pramahat. Pramahat itu untuk membantu teman-teman kita yang punya mahat. Kita bantu Abu Qatadah di Tasik, kita bantu apa Sayyidin Baz, Ahmad Sayyidin Baz di Jogja sana, Ivan di Solo, kemudian Ustaz Fahudin, Hidayatun Najah, kita bantu mereka. Mereka saudara-saudara kita, bantu mereka. Bagaimana cara membantunya? Persiapkan calon murid ma'had. Akhi, anak itu masuk pondok sabab tiga. Yang pertama, masuk pondok anak orang tua udah gak nyanggup. Buru, masukin pondok udah gak nyanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, kepengennya orang tua lebih gede daripada kepengennya anak. Maksud, orang tua pengen, oke ustaz, pengen kesih, pengen. Anaknya belum tentu kepengen. Dan yang ketiga, anak sadar sendiri masuk pondok. Ini yang langka. Ini yang pengen kita bikin. Dibiasakan anak dengan gaya hidup Pak Hadi yang memang syar'i. Maka dia akan mengatakan, pindahkan saya ke pondok yang lebih berilmu. Ini kan ilmunya Imam Syafi'i dan ibunya. 7 tahun ini anak didik di bawah tangan ibunya sampai hafal Quran. Dibawa kepada Imam Malik. Tapi caranya bagaimana? Ditekan sama ibunya Imam Syafi'i, hafalkan kitab Al-Muwatta. Baru kau datang ke imam? Ini gak kebaca ya, Hi? Kita repot bacaan, terima murid baru, terima murid baru, terima murid baru. Murid dari mana? Sama seperti orang menerjemahkan, tazawwajul wadudul walud, fa'inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikah dengan wanita yang penuh cinta dan banyak anak. Aku akan berbangga dengan banyak umat. Umat yang gimana? Umat asal banyak umat doang gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada buah kasok, berantem gitu. Lah ya, Hi. Tapi dipersiapkan itu kemuliaan. Makanya manhaj salafus saleh itu kelemah lembutan kalau kita pahami. Ya, ini mungkin yang kurang dibahas. Makanya mudah-mudahan sih ke depannya nanti banyak para ustaz yang lebih menekankan tentang fiqh sirah. Fiqh sirah itu artinya mengambil kesimpulan daripada sirah nabawi. Sirah para sahabat, sirah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Orang yang Allah muliakan mereka insyaallah, ya. Dan ikhwati billah. Kemudian setelah dipahami 4 hal tersebut, ya, baru kemudian yang kedua yakni tazkiyatun nufus adalah salah satu pokok rukun dari pengutusan Nabi dan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dikokohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara ucapan, perbuatan maupun dakwah. Ayo. Bayangkan akhi, dan mengatakan tazkiyatun nufus itu rukun. Karena beliau mengatakan akidah dan tazkiyatun nufus. Tidak mungkin akidah ini terawat tanpa tazkiyatun nufus. Tidak mungkin bertahan ini nurun ala nur tanpa tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Bagaimana bisa menjadi, walaupun Islam tidak merasa diwakili, ya, Islam tidak merasa diwakili oleh kita, tapi kita tinggal di negeri yang mudah menjadikan orang Islam sebagai wakil Islam. Maksudnya begitu. Saya tidak mengatakan kita wakil Islam, tidak. Ya, walaupun banyak ikhwan-ikhwan mungkin sekolah di mahat ini, di Madinah, di Mesir, datang ke Indonesia, saya wakil Madinah, saya wakil Mesir, saya wakil mahat ini. Lah, bukan itu yang diinginkan Islam. Karena Islam tidak butuh wakil. Kafa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai wakil. Jadi jangan salah. Ini yang paling bahaya ketika kita menjadi wakil. Contoh, kita belajar sekarang ya di sini. Ya. Kemudian kita pulang, kita menjadi wakil nurun ala nur. Bahaya kan? Nah, cuma belajar di sana. Tunggu dulu ya, akhi. Karyakan agama untuk diri kita dulu. Bahasanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu nyaman, keluargamu. Jangan langsung disampaikan begitu saja, paling enggak pelajari. Tadi sudah dikatakan bahwa kafabil mar'i kadziban ayuhad disabikul masamia. Cukup orang dikatakan pendusta kalau menyampaikan semua yang dia dengar tanpa mengklarifikasi. Itu yang dibutuhkan klarifikasi. Maka saya mengatakan rukun ini tazkiyatun nufus. Dalam akidah, dalam beragama. Yang ketiga dia mengatakan tazkiyatun nufus merupakan pokok utama era lepas landas yang ditunggu-tunggu untuk memulai kehidupan Islam sesuai manhaj Nabi. Ya, ini bahasa ilmiah beliau. Beliau mengatakan bahwa ya ini merupakan pokok utama kemajuan lah. Era lepas landas bahasanya kemajuan. Kemajuan yang ditunggu-tunggu. Karena orang menghayalkan kapan bangkitnya Islam. Gitu kan? Khilafah, bangkitnya Islam. Semua mengumandangkan seperti itu. Silahkan. Tapi manhajnya benar gitu loh. Karena tidak ada zaman paling indah di atas dunia ini kecuali zaman di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada. Baina khairul qurun, baina khairul zaman ini. Zaman yang paling baik zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik masa di mana aku berada di atasnya. Subhanallah. Dan sebaik-baik sahabatku. Ini sedangkan sekali oleh beliau. Sehingga zaman yang paling mulia zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menghayalkan zaman yang mulia, contoh zaman Rasul. Bukan hasilnya yang maksimal, tapi proses dakwah Nabi. Perhatikan. Bagaimana Nabi berdakwah kepada pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, tapi tetap walaupun beliau dimusuhin, beliau tetap berdoa, ya Allah, lahirkan dari tulang sumsum Walid bin Mughirah, Abu Lahab, Abu Jahal, orang yang mengesakanmu, ya Allah, lahirlah Khalid bin Walid, Abdullah bin Abi Lahab, dan lain sebagainya, orang-orang yang hasil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata putus asa. Enggak terjebak dalam permainan. Kalau antum berdakwah dimusuhin, enggak terjebak dengan permusuhan tersebut. Biarkan, enggak perlu. Kenapa? Karena manhaj Rasulullah enggak seperti itu. Antum pernah mendengar riwayat tentang ketika Nabi di majelis Rasul, ada orang laki yang kencing di masjid. Pernah dengar ini riwayat? Bagaimana marahnya Umar? Izinkan aku potong lehernya Muhammad. Umar. Karena itu, da'uhu wa la tuzrimuhu. Hadis itu mengatakan da'uhu wa la tuzrimuhu. Dah, tinggalkan. Walau terserimu, jangan stop. Ada pawaid, orang kencing nggak boleh stop begitu penyakit. Dahulu walau terserimu. Selesai kencing, Nabi minta air, diguyur. Orang itu bertanya, kenapa? Ini masjid, lembut nggak dahulu? Dalam silsilah hadis sahih, Syekh Albani mengatakan bahwa ada seorang pemuda datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku pernah mendatangi satu kebun. Di dalam ada seorang wanita. Kemudian aku melakukan dengan wanita tersebut yang dilakukan suami istri kecuali zina. Paham maksudnya? Berdua dengan wanita. Nah, ya dia menyepi dengan dengan wanita tersebut. Dia perbuat semua yang diperbuat suami istri kecuali zina. Kaifa tara? Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Salaita ya akhi. Sudah salat belum? Salaita ya akhi. Lama, salam. Jelas aja kamu begitu, kamu gak salah. Lembut gak? Selesai sholat datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan kalau anak antum nanya, Pak, mau zina Pak? Apa jawab Nabi? Bagaimana menurutmu kalau ayahmu berzina? Malu ya Rasulullah. Bagaimana menurutmu kalau kakekmu berzina? Malu. Begitu pula anak dan cucumu pun akan malu kalau kau berzina. Mampu maksudnya? Apa yang Nabi dakwakan? Hati. Disentuh manusia dengan hati. Ditangkap manusia bahwa kita ini bersaudara, kita ini bersahabat. Tidak ada permasalahan apa yang membuat kita ini sombong dan tentunya. Bukankah syariat ini menurut Allah? Sehingga diajak manusia untuk ayo kita belajar, sekarang belajar. Kita buka itu dengan manis. Bukankah Nabi mengatakan, Man ya'is minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathiran. Alaykum bisunnati, wa sunnatil khulafai rasul al-mahdi. Allah alaykum bin nawajib. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Tapi kami tidak mengatakan perbedaan itu rahmat, tidak. Ketika terfitnah dakwah salaf ini dibilang dakwah penghancur umat, padahal dakwah salaf yang pertama kali mengatakan bahwa hadis ikhtilafu umat itu maudhu. Malah mereka yang mengatakan dakwah itu penghancur umat, mereka yang mengatakan perbedaan itu rahmat. Sebenarnya apa ini ceritanya? Sehari diputar balik ke rahmat, karena mereka melihat Islam dari tingkah laku kita. Itu jadi masalah. Walaupun Islam tidak berantah diwakili, kita tidak mengontrol diri. Makanya kembalikan kepada paham ulama. Imam Bukhari khususnya yang mengatakan dalam kitabnya, berilmulah sebelum berkata dan beramal. Jangan taklid. Harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Baik, itu yang ketiga. Baru kemudian, beliau pun mengatakan, jadi ini sampai bab keempat yang kita bahas, nanti bab kelima kita masuk. Ya, ya ini... motivasi dalam memilih pokok-pokok hal tersebut. Beliau mengatakan motivasinya ini yang pertama, yakni sesungguhnya umat Islam berselisih dalam banyak jalan, baik segi akidah maupun tarbiyah. Mampum ya, sama dengan yang beliau katakan. Beliau mengatakan, kenapa pentingnya manhaj ini? Beliau mengatakan, karena sesungguhnya umat Islam ini berselisih dalam banyak jalan, baik dalam segi akidah maupun tarbiyah. Sahih. Sahih sekali. Sehingga disuruh mencari titik tengahnya itu gak ketemu. Kenapa? Semua orang bisa mengaku sebagai ulama atau diulamakan. Semua orang bisa mengaku kibar atau dikibarkan karena faktor usia. Padahal di Islam ini bukan masalah usia, tapi ilmu. Itu yang dilupakan sama manusia. Kalau di kalangan jin, umur itu penting. Antum kemasukan jin umur 100 tahun. Dukun panggil jin yang 200 tahun, kabur yang 100 tahun itu. Tapi gak dibenarkan di Islam. Karena Islam mengusir dengan ayat yang dicontohkan seperti itu. Tapi kalau manusia tidak. Ada kalanya Nabi berkata, bagaimana menurutmu Ali? Ada kalanya Nabi berkata kepada istrinya, bagaimana menurutmu Aisyah? Tapi tidak mengurangi dedikasi Nabi di hadapan mereka. Eksistensi Nabi tidak kalah dengan mereka juga. Wah, Nabi nanya sama Ali. Bukan, kata orang sahabat. Allah salah kirim wahyu. Orang sahabat tuh. Providor. Baik. Menterjemahkan sebenarnya bukan. Ini tarbiyah dari Nabi. Ada kalanya kita ini mengajak dialog anak. Anak jangan difoto. Pokoknya kamu di rumah. Sampai bapak pulang. Awas keluar. Titik. Iya pak. Anak takut ya. Sesekali sekali. Nah sini nak. Bapak mau bicara. Coba sini. Bagaimana menurutmu nak? Ya Allah. Subhanallah. Bapak ini usaha gagal terus nak. Coba nak baiknya gimana nak ya. Itu anak senang kalau diajak dialog. Hah? Papa nanya, hujan es nanti sini. Istri nanya, jangan cuma di bedok, pakai jilbab aja, pakai cadar, jangan keluar, awas buka dulu. Emang enak di rumah. Bukan begitu ya? Adanya tahapan dalam berdakwah. Sehingga ini kadang-kadang jadi sesuatu yang sulit kita pertontonkan karena manhajnya berbeda. Allah mengatakan walihi matawallah. Nualihi matawallah. Sampai banyak kok perempuan-perempuan yang bertanya, Ustaz, saya seperti mau gantung diri. Sebenarnya sudah tadi sudah pakai cadar. Kenapa? Tidak kuat dengan hukum ini. Banyak. Karena seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada proses. Banyak. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, Lan yasu ayraminha ila hadha wa hadha. Kewajiban yang utama seluruh perempuan aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Adapun kemarinnya ijtihad ulama, sehingga pakai cadar itu mustahab. Tapi banyak orang memaksakan juga takut gemeter beratnya agama. Kita tidak memberikan fasilitas. Bagaimana? Kalau keluarga saja tidak bisa kita dakwakan, bagaimana orang lain? Sementara keluarga merupakan bukti kesuksesan kita dalam berdakwah. Subhanallah. Ini yang terkadang terjebak di dalam pusing banyak kesulitan sehingga menimbulkan kemuskilan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya. Jadi itu motivasinya. Yang kedua, timbulnya manhaj-manhaj tarbiyah baru dalam memperbaiki dan membangun umat. Betul. Karena sudah banyak nih pengajian-pengajian yang macam-macam. Pakai baik-baik, pakai ini, ada orang tua dikafirkan, ada lah, nabinya bukan Nabi Muhammad lah, inilah. Dan negeri kita ada semua. Mau cari Islam model apa di negeri kita ada? Mau cari Islam tak demen sholat? Ya di terminal banyak sekali. Mau lihat orang Islam nabinya bukan Muhammad, ada. Ustaz sholat 40 hari 40 malam turun gunung aku jadi nabi di negeri kita ada. Mau cari yang dimana ada semuanya. Nah saya mengatakan ini timbul manhaj tarbiyah baru. Makanya ini bahaya. Fatazil tilkal surakullaha wal ta'adu ala asli sajarah sinuwa ta'adah dari. Gigit hukum. Tinggalkan semua pilih-pilih yang paling baik. Ya, jadi ketika dikatakan khattalana Rasulullah s.a.w. khattal dia summa qala hada sabilullah fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqu min sabili. Nabi pernah menggambar satu garis yang lurus. Digambar garis yang banyak. Beliau mengatakan hadhihi sabilullah. Ini jalan Allah. Fattabi'uhu, ikuti dia. Wala tattabi'u subul. Jangan kau ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu min sabili. Akan berpisah kalian. Jangan gampang mengiyakan gitu loh. Taklim lama merusak akidah. Berilmu. Jadi, karena hati anak Adam, hati orang beriman di antara dua jari Ar-Rahman, baik. Bukan di antara ustaz-ustaz yang ada. La. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ahwad ad-din. Baru kita berlapang dada akhi. Akhi fillah, kita minta minimal 17 kali. Ihdinas. Sahih. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal kita minta itu. Karena 17 rakaat, ya. Ihdina, apa artinya? Talabul hidayah, meminta hidayah. Dan hidayah ini Nabi yang katakan, fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pemahaman imam empat yang mulia tadi. Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris As-Safi, dan muridnya Ahmad bin Hanbal. Idza sahal hadis fahuwa madhhab. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Subhanallah. Maka enggak keluar apapun itu hadis kalau sahih, samina wa ata'na. Jadi bukan kita paksa hadis untuk ngerti kita, paksa diri kita untuk ngerti hadis. Jangan pernah kita paksa Allah untuk ngerti kita. Paksa diri kita untuk ngerti Allah, itu yang paling baik. Ini nih di utak-atik mengenai manhaj dan fikih syirah yang ada. Seperti itulah agama. Jadi kita lihat betapa indah, betapa mudah ini agama. Mudah sekali intisar pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau melihat ada orang yang berzikir dengan biji-bijian. Apa yang beliau antisipasi? Ketika orang mengatakan takbiru Allahu Akbar dengan biji satu, batu satu, apa kata sahabat? Sahabat Nabi masih hidup. Sendalnya masih saya pakai. Priuk tempat beliau berwudu masih ada di rumah saya. Kalian sudah terpental jauh. Hitung dosa kalian lebih mulia ketimbang menghitung biji-bijian. Subhanallah. Ketika ada seorang sahabat, masyarakat saat itu sahabat menyaksikan ada orang yang berbangkis mengatakan dia mengatakan bahwa aku Allahumma shalli ala Muhammad. Dia bangkit, kemudian dia bersolawat. Apa kata sahabat? Sahabat Nabi masih hidup. Kami pun bersolawat. Tapi kami tidak pernah melihat orang habis bangkit solawat. Lo kan baik, bukan masalah baik. Ada contohnya enggak? Itu jadi masalah. Tetapi ini pun butuh ilmu pemahaman kepada mereka dalam penyampaian tadi. Karena mungkin ke orang tua bahasa kita tidak seperti ini kita bicara. Atau ke anak muda pun ada dialog. Bahasanya wasohin umabi dunia ma'rufa tadi. Jadikan orang tuamu teman. Orang tua luas, dan orang tua pribadi maupun orang tua kita yang dituakan di kampung kita. Dialog dengan mereka. Perintah Nabi tahadu tahabu, bawa hadiah timbul cinta, saling memberi hadiah timbul cinta. Ini kita belum ngasih apa-apa ke orang tua, udah main kalimat bid'ah tahdirmu, masya Allah. Apa yang pernah kau berikan ke orang tuamu? Kalau ukurannya orang tua sudah berkata, kita tegur, Pak, kenapa celana selingkuh, Pak? Saya lagi nunggu anak saya nih, Tad. Aduh, kalau seminggu Pak ketemu dia kayak ada yang kurang, Tad. Antum kalau digituin sama orang tua, dakwahin, insya Allah masuk. Oh, dia datang, alhamdulillah. Dia datang, alhamdulillah. Itu orang tua sudah senang dengan kedatangan kita, dakwahkan. Tapi kalau kawan orang tua ngeliat kita, tuh jangan datang gitu anak. Dia udah datang juga. Antum berdakwah, nggak bakal nyampe. Ya, ini hati-hati sekali. Ada tadi dalam penyampaian tadi ya. Tapi baru kemudian. Jadi dua hal tersebut sesungguhnya umat Islam berprinsip dalam banyak jalan. Yang kedua, timbulnya manhaj tarbiyah baru. Artinya manhaj tarbiyah. Baru kemudian yang ketiga, yaitu penjelasan manhaj para nabi dan tazkiyatun nufus. Ya, yaitu penjelasan manhaj para nabi dalam tazkiyatun nufus. Baru beliau menjelaskan bahwa nanti ada teknik dalam menyampaikan tazkiyatun nufus tersebut. Ya, makanya. Di apa antum bisa buka di halaman ke-49 ya, pasal kelima. Nah, telah dijelaskan semuanya sudah ya. Kemudian di halaman yang ke-49 antum bisa lihat ya. Di situ di sini dikatakan bahwa ada makna takwa dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sekian banyak ayatnya. Antum bisa lihat ayatnya karena menafsirkan ayat itu enggak bisa sekali dua kali. Ya, dia harus ada pembahasan dan saya inginkan antum melihat ayat-ayat ini nanti di rumah bisa dikaji ulang karena kami kita kaji full buku ini ya, tapi saya berikan cuma teknik penyampaian, yakni ayat-ayat ini antum rujukan kepada tafsir Ibnu Katsir atau Ibnu Jarir atau Bariyah atau Abdurrahman As-Sa'di. Insyaallah ini jelas sekali bahwa ayat tersebut memiliki makna takwa. Ya, baik sunnah-sunnah yang diberikan di sana. Sehingga nanti antum bisa lihat di halaman ke-56 ya. Disimpulkan dari yang disampaikan ayat dan hadis, ada tingkatan-tingkatan dalam takwa dan muhasabah diri. Ya nanti ini faedah dalam diri kita itu ketika kita memanfaatkan ayat-ayat tersebut dengan hadis-hadis yang ada yang diberikan oleh Syaikh Salim bin Al-Hilali ini, beliau menyimpulkan adanya tingkatan. Makanya juga itu kan adanya tobakon antobak yang mencipta dengan proses. Tingkatan yang pertama apa? Al-musyarakah. Al-musyarakah di sini artinya adanya syarat mengikat diri dengan perjanjian gitu. Syarat orang tersebut apa namanya ingin meminta kepada Allah, ya syaratnya kenal Allah. Usulus salasa yang antum mungkin sering dengar dengan kajian, yakni kalau kau meminta kepada Allah, ya ada usulus salasa. Yang pertama, kenali Tuhanmu Allah dengan benar. Yang kedua, kenali Nabi Muhammad yang bawa Islam yang kau berada di atasnya. Dan yang ketiga, kenali Islam itu sendiri. Ternyata betul, berapa banyak orang yang sholat tidak hafal nama Allah? Banyak. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tidak kenal Allah? Berarti Allah mengatakan, yakni kullu amal ibni Adam lahu ila siyam, fa'innahu li wa an ajzili. Seluruh ibadah anak Adam kembali kepada pelakunya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Karena puasa untukku. Kalau puasa untukku, apa yang kita bisa berikan ke Allah? Sementara Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Nah, kalau Allah ciptakan kita ahsan, berikan yang ahsan pula ke Allah, ahsanul ibadah, ibadah yang terbaik. Bagaimana ibadah bisa dikatakan baik? Rukun dan syarat. Nah, makanya dikatakan di sini yang pertama, al-musyarakah. Al-musyarakah di sini artinya mengikat dengan perjanjian dengan syarat-syarat yang dicontohkan. Dia kenal Allah dengan benar. Dengan ketiga tauhidnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian dia kenal Nabi Muhammad dengan benar, dengan keempat tadi itu yang antum sudah catat ya. Kemudian yang kelima, yang ketiga, dia kenal Nabi Muhammad, dia kenal Islam itu sendiri. Istislamu lillahi bitauhid wa inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Karena kalau kau mengatakan Allahu Samad, kedepankan qul huwallahu ahad, ini akidah tauhid billah ya. Baik, baru kemudian yang kedua, yakni al-muraqabah. Al-Muraqabah, yakni mawas diri, protek pada diri sendiri, Muraqabah. Yakni tahu bahwa banyak ayat yang tadi disampaikan oleh Syekh Salim, kemudian nanti ayat tersebut bisa antum simpulkan. Contohnya ini, surat Al-Baqarah ayat 235. Untuk muraqabah, untuk selalu kita mengawasi diri kita. Apa? Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ada ayat yang mengatakan wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah tahu semua yang ada dalam diri kalian. Jangankan gerakan badan kalian, lawang huruf yang keluar saja Allah tahu. Mayalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Merasa terawasi. Kalau sudah merasa terawasi, nah ini orang yang muraqabah. Orang yang bisa mawas diri. Karena enggak perlu orang, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penjamin. Karena kalau dia sendiri dia enggak bakal berbuat maksiat, kenapa? Ada Allah. Nah, ini kita tanamkan anak-anak kita supaya takut sama Allah, bukan takut sama kita bapaknya. Kadang-kadang ini anak dicetak untuk takut sama bapaknya. Ibu bilang, ada bapak, awas kok dipukul. Anak takut sama bapak. Nanti kalau mamah kamu pulang, biar dicubit, takut sama mamah. Kesalahan yang paling fatal ketika anak dididik sejak kecil untuk takut sama orang tuanya. Makanya akhirnya, dalam ilmu tarbiyah, kalau kita orang tua, itu kita gak boleh ngomel sambil diri. Kita ngomel begini ke anak, dengerin bapak ngomong, haram. Kenapa tarbiyah diharapkan? Karena anak akan ta'zim. Tapi kalau kita mau ngomel sama anak, anak kecil kita duduk gini. Kenapa, nak? Diajar. Dalam ilmu tarbiyah. Sehingga enggak kita didik anak itu untuk takut kepada kita. Tapi respect. Kalau anak sudah respect, bahwa dia tahu, dia enggak bakal hina orang tua temannya. Karena resikonya dia durhaka. Karena mencaci orang tua temannya. Sorry. Tapi dia respect. Diajarkan pertemanan sejak kecil. Enggak perlu dia curhat sama pembantu. Cukup mamanya, cukup ayahnya. Enggak perlu belajar seks pranikah di sekolah Torah. Mamanya yang mengajarkan, ayahnya yang mengajarkan. Ada masa-masanya, musuhabah. Anak akan terbuka. Kabarkan kepada mereka. Ibu-ibu, kabarkan kepada anak-anak yang baru besar. Nah, kamu ini sebentar lagi balik. Haid kamu. Biasanya kalau orang mau haid itu gampang marah-marah, nak. Setelah haid nanti ada masa subur, kamu tuh tertarik untuk dirantang dan lain sebagainya, nak. Kalau kamu berani seperti itu, bertakwalah kepada Allah, nak. Nabi yang mengatakan, ya ma'asyarul sabar, manisatu aminkumul ba'an faliyata zawaj, fa'inan yasati fa'alayhi saw, fa'inan huya. Nak, kalau sudah mampu nikah, nikah, nak. Mama nikahi, papa nikahi, nak. Yang belum mampu, puasa, nak. Karena itu akan datang, itu alami, nak. Nasihatkan ke mereka, bukan sembarangan. Dan saya sempat bertanya kepada anak-anak itu, anak-anak pang apa ya, yang rambutnya tahiyat sani itu ke atas tuh. Allah. Itu jumlahnya itu nambah loh. Dan saya orang yang sering nyamperi ke mereka, nah saya bertanya langsung gitu loh ya. Subhanallah. Ya walaupun mereka ledek, Pak, saya panjang di atas, Bapak di bawah, emang. Subhanallah. Dialog sama mereka. Mereka sudah nanti, akar gigi, Pak, iya, kenapa emang? Subhanallah. Subhanallah. Ada dialog sama mereka. Saya juga tanya ada anak perempuan, ini kamu sendiri perempuan yang lain laki? Ini suamiku semua. Subhanallah. Banyak. Di balik malam, di parung, banyak. Kita mau biasa, itu anak bangsa loh. PR, bakal jadi teman anak-anak kita, teman cucu kita. Bang. Ini hal yang tidak bisa dibiarkan, kenapa? Maka saya tontonin dalam kitab beliau sehari bersama ibu sudah mengatakan, justru durhakanya anak, karena durhakanya orang tua kepada anak. Maka bahasa Nabi, manis tato yang sudah mampu, yang belum mampu jangan. Yang sudah mampu siapa? Bermuhasabah untuk diri. Ku angkuzakum, nikah, baru ahlikum. Kalau diri saja belum mampu, jangan menghayal. Yang ada kerusakan, menuntut ilmu. Ya kita gak mungkin, saya kalau kita kaji mungkin bisa berjalan dengan kamu. Nantilah, next time, saya mudah-mudahan kita atur orang ya, akan datang. Terus ya, kemudian yang berikutnya. Yakni di kitab ini dikatakan yang berikutnya adalah yang ketiga al-mujahadah. Ya, setelah diarahkan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali adalah musharafah, yakni perjanjian salaf mengenal Allah dengan benar, kemudian muraqabah, yang ketiga al-mujahadah. Semangat bersungguh-sungguh menjadi wajah. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. ayat Al-Ankabut ayat 69 yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang yang jahadu, Allah kalimatnya walladzina jahadu, bukannya yajhaduna, tapi jahadu fil madhi. Fil madhi artinya sesuatu yang telah lampau, orang yang berjihad sungguh-sungguh sejak dahulu, bukan baru. Jangan baru seminggu dua minggu kapok, ah kajiannya ini mulu, ah ini lah, terus. Bahkan Nabi mendakwahkan tauhid itu 13 tahun pertama di Mekah, 10 tahun di Madinah, bab hukum jihad. Ayo orang-orang yang berjihad semangat mencari keridhaan Allah, lana dianahum subulana, hidayah yang kita harapkan indina siratal mustaqim akan datang kalau dibarengi dengan belajar. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Tapi ingat ya, semangat saja enggak cukup, innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama orang yang ihsan. Apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa innam wa fa inna anta budallah ka'annaka tarahu fa innam tarahu walakin Allah yara. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak melihat Allah, yakin Allah melihat dirimu. Itu yang terbaik. Ya. Kemudian yang keempat, ya, anak, saya ingin tekankan ada ayat bagus. Al-Imran ayat 200 bagus ini. Perhatikan. Ya ayyuhallazina amanu. Lagi-lagi amanu. Fi'il madhi. Hai orang yang telah beriman. Mungkin terjemahannya tidak begitu, tapi arti dan terakhir mungkin telah beriman. Iman yang biasa dan isbiru. Sabarlah kalian. Wasabiru. Kuatkanlah sabarmu. Jadi enggak isbiru fakat, isbiru wasabiru. Sabar, kuatkan sabarmu. Warabitu, ikat sabar tersebut. Berarti sabar itu susah. Tapi dikatakan apa? As-sabru kasabri murun timadakadihi lakin awakibuhu ahlan minal akal. Sabar itu pahit. Pahit. Lebih pahit dari jadam. Lakin awakibu ahlan minal akal. Tapi akibatnya lebih bagus daripada madu. Tapi bukan gampang. Allah mengatakan istiru wa sabiru wa rabitu. Sabar, kuatkan sabarmu, ikat. Wattakullah la'allakum tuflihun. Baru kita bertakwa. Enggak gampang orang bertakwa. La'allakum tuflihun. Kenapa? Setelah takwa kau beruntung. Kalimat hayyalal falah. Ya ini panggilan, mari kita beruntung, mari kita menang. Caranya apa? Salat. Bukankah salat la'allakum? Salah. Diputer manusia untuk paham ta'arah sana pada akhirnya. Baru yang keempat, at-taslim. At-taslim itu berserah diri. Makanya enggak bisa kita baru sekali kenal langsung taslim, enggak bisa. Adanya tahapan, syarat dulu ya. Udah syarat kemudian kita muraqabah ya. Kita mulai membuat satu apa, menjaga diri kita muraqabah. Baru kemudian kita ini apa, al-mujahadah. Kalau sudah al-mujahadah baru taslim, tunduk dan patuh. Ya. Wala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Sumala yahidu bi anfusihim harajan mimma qadaru wa sallimu taslima. Ada surat An-Nisa ayat 65 ya. Surat An-Nisa ayat 65. Yani Allah berfirman, "Fala wa rabbika, Allah bersumpah demi Rabbmu." Allah bersumpah dengan nama Tuhan, yakni dengan dirinya. Ya, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Ini la yu'minun. Ya, kalimatnya fi'il mudhari yang sedang berlangsung. Tidak dikatakan kau sedang beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Tidak dikatakan mereka beriman, sekarang beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma sajara. Sampai mereka berhukum sampai saat ini dengan kamu. Yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Tsumma la yajidu. Kemudian dia tidak menemukan fi anfusihim harajan, keraguan-keraguan. Kenapa? Karena iman sejak dahulu, enggak ragu. Orang yang sudah tahu salat yang benar, yakin dengan salatnya. Orang yang sudah tahu betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid, kalau nggak di masjid tidak ada yang kurang. Karena itu biasa. Antum biasa sholat dua, antum sudah dua, tidak ada yang hilang. Antum biasa bertemu dengan orang tua, antum cium tangan, antum peluk, dia dibalur dengan doa. Ketika antum safar, sekarang antum ke Jakarta, tinggal di Jakarta, kemudian antum jadi mukim di sini, lama nggak bertemu sama orang tua, ada rasa yang hilang. Maka yang paling mulia, jangan lupakan orang tua. Ya, tetap ada hubungan. Ya, ini berikan dia handphone paling enggak ada apa, komunikasi tiap hari ini. Kalau gagal, wallahi dahulukan mereka insyaallah. Jadi kemudian yang berikutnya yakni yang kelima, ar-ridha. Ar-ridha yakni tingkatan ini memiliki beberapa bagian. Jadi Syekh Salim ini memberikan susunan tingkatan di buku ini, ya. Adanya tingkatan-tingkatan dalam bentuk keridoan ini. Karena kalau yang namanya ridho, enggak semua orang bisa mendapatkan keridoan. Artinya enggak semua orang bisa ridho. Kelas ridho itu berbeda-beda, ya. Yang pertama dikatakan ridho kepada Allah sebagai Rabb. Tentunya berilmu tentang Allah, ya. Berilmu tentang Allah dan sudah kita bahas. Ini beliau pengulangan yang dibahas tadi, ya. Jadi bagaimana kita ridho dengan Allah? Ya, kenali amaliyah Allah, rububiyah Allah, baru kita bisa ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ya ini ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenali ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Sembah Allah, Rabb. Pahami Allah untuk menyembahnya. Karena Allah yang menciptamu, maka kau butuh Allah. Allah yang mencipta, Allah yang menyempurnakan, insyaAllah. Baru kemudian yang kedua, di halaman yang ke-80, yakni ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tingkatan ridho. Karena manusia ini harus ridho ya dengan cara mengenal Allah dengan benar, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, ya. Kemudian ridho terhadap Islam itu sendiri. Yang C, terhadap Islam. Kenapa saya katakan buku ini ada hubungannya dengan hal-hal yang wajib diketahui? Karena di buku hal-hal wajib diketahui atau syarah kitab al-wajibat tersebut pun dikatakan bahwa ada hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia tidak akan pernah merasakan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, salah kata Anas, Nabi pernah bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal yang manusia bisa merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Dia tahu Allah, dia tahu Rasul, dan dia diutamakan. Saya enggak peduli sama orang. Yang penting Allah perintahkan, Nabi contohkan, saya katakan samina wa atona. Itu Islam. Baru, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta sama orang seperti cinta kepada orang ini ukurannya cinta kepada Allah. Artinya kalau Allah cinta sama dia, dia cinta. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Saya cinta sama mereka karena Allah cinta sama mereka. Pun takwif, saya benci sama mereka karena Allah benci sama mereka. Ukurannya Allah. Saya sayang sama dia, kenapa Ustaz? Karena Allah sayang. Kalau Allah sayang, dia sholat lima waktu, saya sayang sama dia. Walaupun dia orang apa, dia bukan orang ini, dia orang macam-macam. La farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada beda antara orang Arab dengan biasa kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tahu ada. Dia rasakan terima kasih Allah cinta. Ya, sementara orang benci bilang, Nabi cinta. Kenapa? Allah cinta. Kenapa bilang? Orang benci dengan syakil manusia. Fi ayyi suratin ma sya'ara kama tsai. Kalau masalah bentuk dikembalikan ke Allah bukan manusia, seluruhnya ahsan terbaik apapun bentuknya. Nah, baru kemudian yang terakhir tadi, yakni ridha kepada Islam itu sendiri. Jadi dia mengerti Islam dengan benar. Nah, kemudian di halaman yang ke-97, di pasal yang ke-6, ya. Nanti antum tinggal baca mudah nanti kalau sudah dikasih arahannya. Ya, ini pasal yang ke-6. Apakah tazkiyatun nufus mempunyai cara-cara khusus? Lah. Tidak ada cara-cara khusus dalam memahami tazkiyatun nufus. Karena kalau antum perhatikan, ya, ada beberapa ayat yang setiap ayat tersebut mengajarkan tazkiyatun nufus, pembersihan. Ya, contohnya surat Al-An'am ayat 125. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'ala alladziina la yu'minun. Ketiga, ayat ini menjelaskan bahwa, ya, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Jadi hak Allah. Hidayah itu hak Allah. Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan, atau Allah jadikan dadanya pun sesat. Faman a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzalka wa nahsuru yawmal qiyamati a'ma. Terus seterusnya. Akibat perbuatan buruknya sempit hidupnya. Tapi kalau dia berbuat baik, tazkiyatun nufusnya rapi, lapang dadanya. Allah gambarnya dada tersebut lapang. Baru kemudian dikatakan pula pada surat At-Taubah ayat 108. Wudu dalam ayat ini fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada ayat yang menjelaskan tentang tazkiyah, pembersihan. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita berwudu. untuk kita masuk ke masjid. Di dalam masjid tersebut yang awal diciptakannya ya ini la masjid musisa ala taqwa min awal yaumi, takwa ini mengarah kepada kemuliaan. Tidak mungkin kita gapai takwa kecuali dengan sholat, tidak dengan sholat, dan ini dengan sholat, sholat dengan salat sahur wudu dan lain sebagainya. Ada ayat-ayat yang menjelaskan, kemudian pun dijelaskan bahwa pada surat Al-Maidah ayat 6 itu ada apa tentang masalah mandi, junub, tayamum itu ya. Ya waladzina amanu idakum tumila sholati bagusilu wujuhakum wa'idiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum, basuh kepala kalian. Basuh kepala mana? Seluruh yang ditumbuhi rambut. Tapi ada orang yang basuh kepala gini. Jadi ini basuh jambul, bukan basuh kepala. Basuh kepala ya basuh. Telinga. Ini wajib. Bayangkan kalau orang yang wajib aja cuma begini. Gimana sholatnya mau mustajab? Sahih. Itu salah. Jadi tidak ada cara khusus untuk tazkiyatun nufus. Karena ayat sudah mengajarkan. Nah, jadi aku bisa lihat. Kemudian di halaman 102 pun dikatakan bahwa ada ayat yang mengajarkan tidak menggauli wanita ketika haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahih. Halaman 102 itu. Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi ayat-ayat mengajarkan tazkiyah. Kesucian. Enggak ada cara khusus kecuali Allah ajarkan. Jadi kalau ada orang teknik cara sholat khusyuk dengan cara melihat air yang jalan di tengah gunung ini, wallah salah ya. Sholat mau khusyuk, pahami Allah dengan benar, pahami Nabi Muhammad, kenali Islam, pahami tiap gerakan yang kita ucapkan, yang kita gerakan. Allahu Akbar. Kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milikmu ya Allah, Rabb alam ini ya Allah. Kau Rabb, aku bagian dari alam yang kecil di hadapanmu ya Allah. Diwajibkan mata menunduk kepada tempat sujud. Ini kan bukti adanya aturan main. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa wajju'ila bin nafsi qurrata'aini fi shalah. Rawahu Bukhari. Ketika Nabi rawahu Muslim. Ketika Nabi mengatakan dijadikan untukku pandangan mata yang indah dalam salat. Maka Nabi mengatakan tidak ada yang kulihat keindahan melebihi keindahan orang sholat. Allahu Akbar, dia ruku ta'zim. Subhanallah. Ta'zim kita kepada Allah. Subhanallah. Kita subhanallah wa bihamdi. Ini ketika kita nanti dari ta'zim kita sudah Allah yang Maha Agung, kemudian kita Rabbana walakal ham. Imam mengatakan Rabbana walakal ham. Apa artinya? Ya, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, imam mengomandani mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kita mengatakan Rabbana walakal hamd, pujian, segala puji milik Allah. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi, isti'la talabul ali. Ya, ini kita meminta ketinggian kepada Allah. Sehingga yang dibenci oleh iblis ketika hamba sujud kepada Allah, sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah. Nabi mengatakan ju'ila, jadi jadikan pandangan indah untukku ini dalam sholat. Sahih. Itu gerakan yang indah diarahkan manusia untuk paham bahwa setiap perintah itu memiliki kemuliaan. Maka Allah mengatakan adanya kemuliaan tersebut ya. Wallahu musta'an. Baik, kemudian baru di dalamnya itu di pasal yang ketujuh dan inti. Di pasal yang ketujuh itu inti ya. Inti dari buku ini ya, yakni rukun takwa. Rukun takwa ya, jadi ada rukunnya nanti nih, karena semua yang antum lihat dari susunan apa? Dari susunan tingkatan-tingkatan dalam takwa dan muhasabah diri, tadi al-musyarata, al-muraqabah, al-mujahadah, at-taslim, ar-ridha, terakhirnya itu ketenangan dan ketenteraman. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Inti nanti ketika di akhir hayat. Al amal bi khawatimiha, orang tergantung akhirnya. Siapapun dia dulu, sekarang apa? Jangan diotak-atik, dulu dia gini, sudah. Yang udah-udah, sekarang apa dia? Itu yang penting. Karena Nabi mengatakan bahwa kalau orang yang berdosa kemudian dia bertobat seperti enggak berdosa, maka Allah mengatakan ya ibadi, law ataitani bikrobil ardi khotoya tsumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian ini datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar langit dan bumi, asalkan kalian tidak berbuat syirik, aku datangkan kepada kalian ampunan sebesar itu pula. Subhanallah ya. Baru yang terakhir ini yang ketujuh ya. Ini rukun takwa itu tiga, ya dikatakan di sini. bahwa yang pertama adalah yakni ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya. Baru kemudian yang kedua, yang ikhlas itu artinya Allah tidak perintahkan mereka orang-orang kafir kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Maka wajibnya mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Baru kemudian yang kedua, ittiba. Ittiba yakni berdalilkan ayat di halaman 163, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Adanya perintah untuk ittiba. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajrun 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Surat Al-Baqarah 112. Kemudian surat An-Nisa 125, Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Ya, itu dalil. Ternyata ikhlas ittiba. Ikhlas saja tanpa ittiba batil. Ikhlas ittiba. Nah, baru kemudian ilmu. Ya, ikhlas ittiba ilmu artinya sudah ikhlas mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ittiba ikuti cara manhaj nabi yang benar, kemudian ilmu pelajari. Ketika Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal, "Sampai kapan aku menuntut ilmu wahai ayahku? Sampai kau masuk ke lubang kubur esok hari." Insyaallah. Jadi enggak ada kata terlambat buat menuntut ilmu. Wallahu musta'an. Baru kemudian nanti antum bisa lihat Syekh Salim Ibn Hilali ini memang orang yang senang sekali mengkritisi bahwa kesesatan tentang manhaj tasawuf. Jadi antum bisa baca, ya, saya enggak baca kan ya, karena ini muskilan. Karena antum baca sendiri karena banyak terjadi kita lihat di masyarakat kita, dan saya berharap antum punya buku ini sehingga bisa membacanya dan mengerti bahwa betapa mudah yang diinginkan oleh Syekh Salim untuk memahami kemuliaan agama dengan cara ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Tinggal nyontoh, jangan bikin sesuatu yang baru, telah cukup sudahnya agama. Wallahu musta'an. Akhirilah akhwati fillah, Allah saya minta maaf. Mudah-mudahan yang disampaikan ini berfaedah buat saya pribadi, buat antum sekalian, dan mungkin bahasa kita kali ini belum sampai bedah buku, ya, karena artinya ini kita baru mempelajari dan membahas karya buku beliau, ya, karena mungkin untuk membedahnya ini nggak butuh waktu lebih dari 3 jam, tapi sudah saya berikan kemudahan bahwa kemudahan beginilah cara membedah sehingga nanti belum bisa dibaca. Ya, jadi kita berusaha untuk belajar bareng memahami kitab yang mulia ini, insyaallah. Mudah-mudahan melalui kitab ini Allah berikan persatuan dan kesatuan dan kita bisa bersatu. Ya, ini wa taslimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu. Ikan tadi diri kita dengan tali Islamiyah dan kita akan berbeda dengan menuntut ilmu selesai semua urusan, insyaallah. Wallahu musta'an. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kami berasal dari negara bagaimana setiap itu disampaikan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Ini sudah saya katakan ada beberapa yang soal yang sama. Iya. Karena lebih banyak. Iya. Itu permasalahannya. Bagaimana cara atau tahapan dalam berdakwah kepada keluarga kita, artinya keluarga, istri atau anak, yang masih banyak berbuat kebidaan atau kesyirikan dan kesyirikan, sehingga mereka mau menerima kita, dakwah kita. Kemudian lanjutan yang kedua itu, bagaimana kalau sudah didakwahkan, apa dan dia tidak dan ya, Islam mengajarkan ikhlas. Dan dakwah itu salah satu bentuk ikhlas. Idza ra'a minkum munkaran falighayri biyadi. Fa in lam yastati fa'alayhi bisani. Fa in lam yastati falighayri biyadi. Adapun kalau kau melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Dan merubah dengan tangan ini bukan dengan kekasaran, tidak, tapi power. Seperti pemerintah memiliki kemampuan untuk merubah, pemerintah yang merubah. Saudara kita, keluarga kita di Palestina sedang diuji. itu kita bantu mereka. Maka antum bantuan yang pertama, antum datang sendiri ke sana, tapi izin pemerintah, tidak sporadis. Kalau nggak dapat izin, jangan kecewa. Kenapa? Karena bukan antum yang membantu mereka, tapi Allah yang membantu. Khawatirnya orang terjebak dalam syirik hobi. Ketika dia merasa karena saya berubah kan, untung saya ngamuk di jalan tas, makanya dia berubah. Tuh. Untung saya melotot, makanya dia takut. Tuh. Ini terjebak dalam bentuk syirik-syirik hobi ketika dia menuhankan dirinya. Tapi tidak seperti itu. Jadi makanya untuk keluarga bagaimana Ustaz? Ya rujukan bahwa kalau kamu memang seorang suami, kamu punya kekuatan untuk merubah. Karena kamu pemimpin dari bahtera rumah tangga ini. Nggak mungkin bahtera ini berlabuh ke surganya Allah kalau laki takut sama istri. Ini banyak suami mau ngasih uang ke ibunya saja izin sama istri. Kalau mau ngumpet-ngumpet, kejahilan murokab, bodoh jatuh. Antum ini pemimpin gitu loh. Tadi mengatakan lan yasluh li rajulin idza amara imra'atan. Tidak akan pernah sukses seorang laki-laki kalau dibimbing oleh seorang wanita. Bukan perempuan enggak boleh memimpin, artinya begini, karena fitrahnya itu laki yang memimpin. Perempuan memimpin rumah tangga suaminya kalau suami sudah enggak ada, baik. Dan sukses seorang laki-laki karena bisikan seorang istri yang soleha. Ini salah sekali, makanya kita kadang-kadang gak bisa sendiri. Kita punya power seorang suami, rubah dengan tangan, bikin aturan, bikin lingkungan. Kalau kita pengen istri kita jangan keluar rumah, di rumah aja, jangan kemana-mana, gak boleh bergaul, cukupin. Antum sekali kalau Allah mudahkan antum untuk datang ke Mekah atau Madinah, berteman dengan para masyayikh. Masyayikh itu juga istrinya lebih dari satu. Tapi kalau antum masuk ke rumah masyayikh itu, apa yang gak ada di dalamnya? Sehingga kalau dikatakan jangan keluar rumah, ya wajar, cukup semuanya. Nah ini jangan keluar rumah, makanan gak ada, aqua isulang kering. Ya gak bisa ya, atau cukup bidul. Makanya kalau sudah bisa memberikan sesuatu, tahadu ya. Jadi, ku angkusakum ahli benar, dirimu keluarga dulu. Itu kalau sudah kamu berubah, sudah, gak berubah juga bagaimana saat gitu ya. Ya teknik berikutnya dengan mulut. Jangan bosan ngingetin. Jangan mengkafirkan. Di kita juga banyak ini yang mengkafirkan pemerintah. Kafir. Tunggu dulu. Kafirnya dua. Kufur akbar. Kalau memang pemerintah kita menentang syahadat, kafir. Tapi kalau dia kufur nikmat, karena jabatannya jadi badannya enggak bagus, Allah yang mengatakan, فَقَفَرَ بِيَاتُ مِلَّا فَعَذَقَ اللَّهِ لِبَسَلْ جِوَرْهُمْ. Ini kufur dengan kufrin. Karena ada kubur nikmat, ada tahapannya. Keluarga kita pun sama. Kalau belum dia mengerti, jangan dikafirkan. Istri saya nggak mau pakai jilbab, dia kafir dia. Hati-hati ya, Teh. Dari mana pun dibilang kafir, dia menentang syahadat, enggak menentang jilbab, dia belum kafir. Ajarkan dia. Ajarkan tekniknya untuk memakai jilbab seperti apa, dan selama itu sudah dakwaan kepada dia. Ya. Kalau masih enggak juga, jangan putus doa. Tolong Nabi saja berdoa apa sama musuhnya. Ya Allah, lahirkan dari tulang sumsumnya orang yang mengesahkanmu, ya Allah. Jadi jangan ada kata kecewa dalam dakwah. Keluarga pun seperti itu, ya. Mau bilang apa? Emang pilihannya seperti itu, ya sudah. Rapikan yang ada. Kecuali kalau kita melihat sudah hal yang gak mungkin. Talak pun bisa menjadi ibadah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaannya adalah bagaimana mengendalikan amarah kita ketika sedang menikah yang ditujukan kepada anak dan istri atau keluarga? Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu amarah ketika sedang memuncak kepada anak? Ayo, jadi banyak para sahabat ya. Tapi yang pasti akidah dan tasbih itu obat utama. Ya ini. Yang namanya marah, hawa itu dari setan. Ya ini yang pertama dinasihati oleh para ulama, banyak beristighfar. Ya, kemudian ada pula asal dari sahabat yang mengatakan kalau kau emosi dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau duduk masih emosi, rebahlah. Dan ini kasus Ali bin Abi Thalib ketika Nabi mengatakan ya gum ya Abu Thalib, bangun wahai orang yang berdebu. Kenapa? Karena Ali emosi dengan Fatimah yang marah-marah, Ali terlentang di tanah yang berdebu. Lebih baik saya tidur, kenapa? Takut emosi. Khawatir emosi. Karena bukan Ali takut sama Fatimah, Ali kalau pedangnya sudah dibuka 40 kepala sudah putus, apalagi Fatimah kan gitu kan. Sama seperti seorang sahabat pengen datang ke Khalifah Umar, pegel sama istrinya yang galak sama dia dan dia takut sama istrinya. Ketika mau datang ke rumah Umar, justru yang dia lihat Umar lagi diomelin sama istri muda itu. Bah, Khalifah yang dituin sama anak istri. Dibahamnya sama Umar, kenapa? Dikatakan tadi saya pengen bertanya sama kamu tentang istri yang galak gitu. Tapi saya lihat para kamu begini, bukan saya takut, tapi saya muliakan dia karena dia telah mengandung anak saya. Jadi mengalah kepada istri itu bukan takut, tapi wibawa. Ya karena nggak perlu semua dengan kekerasan. Orang laki pasti menanglah dengan kekuatan. Tapi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengumpul sesuatu dengan cepat, tapi dengan bisa menahan emosinya, itu yang paling mulia. Allah bisa. Ya. Barakallahu. Kemudian tadi Ustaz mengatakan bahwasannya batal talak seseorang ketika mengatakan dalam keadaan emosi. Padahal itu artinya talak itu sah walaupun dalam keadaan sangat tidak senang. Emosi, hawa itu bukanlah merupakan syarat dari bentuk keimanan seseorang. Karenanya di Islam ini walaupun terjadi khilaf antar ulama, tetapi kalau kita pelajari jumhur ulama setuju mengatakan bahwa yang namanya ibadah yang namanya talak merupakan ibadah. Sehingga tidak ada ibadah mengedepankan emosi kecuali ilmu. Sementara ilmu tidak mungkin keluar dengan hawa dan sesuatu yang keluar dengan ketenangan. Ini makanya tadi sudah diberikan, anda berharap antum baca buku ini. Dalam buku ini akan diarahkan kita untuk bisa ujungnya itu atau perhatikan di halaman 89 itu adanya ketenangan dan ketenteraman. Dampak dari yang lima, al-musyarabah, al-muraqabah, al-mujahadah atas ar-ridha. Jadi, bahkan kalau perlu sampai mentalak pun dengan ketenangan, dengan ilmu. Kita melihat memang ini istri tiap hari minta cerai terus, sudah 3 tahun dibilang enggak paham-paham ya, tetap bertingkah over dan lain sebagainya. Ya cerai enggak lebih baik. Talak itu kan ada tingkatannya, talak 1, talak 2 dan talak 3 ya. Nah, talak pertama ini ya talak raji, bisa kembali gitu loh. Aku melihat faedahnya apa? Makanya disunahkan perempuan ini kalau ditalak jangan keluar rumah. Diam di rumah selama masa iddah. Yang enggak boleh itu hubungan suami istri. Tapi serumah melayani suami tetap wajib. Yang tidak boleh hubungan suami istri. Sehingga jadi pelajaran ke masa iddah. Dilalang nanti kesian timbulnya, emang enak tidur sendiri dan lain sebagainya. Nah, dia samperin istrinya, saya rujuk kamu. Kembali lagi. Jadi talak itu bukan sesuatu yang menimbulkan kebencian. Bahkan berapa banyak orang yang setelah talak ini malah jadi bagus agamanya. Allah usah. Akhirnya anak dengan bahan semua cuma berikan waktu beberapa. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa atur lagi nanti, insya Allah ya. Datang. Saya minta maaf mungkin ini saja bisa disampaikan kali ini ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya dari Allah. Akhir dakwah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya berikan kepada keluarga.